Roja Bandung 1476 kHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk menuntut ilmu, meninggalkan sedikit kesenangan duniawi. Karena kata teman-teman yang ada di Abu Dhabi, hari Sabtu ini hari keluarga. Hari untuk, Masya Allah, Ustaz Zaki telat, Ustaz. Ahlan wa sahlan bikum, Ustaz. Masya Allah. Bawa, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi, Insya Allah, yang bisa jawab soal kita kasih kencing onta. Betul, jemaah. Kencing onta ini obat. Antum, siapa yang pernah minum kencing onta? Oh, yang pernah. Siapa? Belum. Belum semua, Ustaz. Kita kasih semua, Insya Allah. Nah, gini-gini nih jamaah ya. Oh, Masya Allah. Taruh sini, Ustaz. Anak, biar mereka pada. Huttuhina, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Pokoknya yang bisa jawab, langsung kita kasih. Satu-satu sloki kan? Satu sloki kita kasih. Satu gelas. Nah, ini termasuk bentuk keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Konsekuensi seorang yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dia membenarkan semua informasi yang disampaikan. Di antara informasi yang disampaikan oleh Nabi kita Alaihissalatu Wassalam, beliau memerintahkan para sahabatnya untuk minum kencing unta. Alaikum bi albaniha wa abwaliha. Hendaklah kalian minum susunya dan kencingnya. Jadi ketika antum minum, satu yang ada dalam hati antum. Aku umatnya Muhammad SAW. Aku minum ini karena beliau jelaskan itu. Kalau beliau enggak ngomong, aku enggak akan minum. Siapa yang pertama mau minum? Masya Allah. Langsung-langsung. Ya Allah. Bang. Jangan di luar. Sini. Sini. Antum-antum. Ya Allah. Sedikit-sedikit aja. Jangan. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Oh, terlalu sedikit itu. Maksudnya itu. Seperempat. Masya Allah, Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Lihat ya, ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jauh-jauh. Ini dari Oman, jemaah. Jauh-jauh minum kencing unta, Masya Allah. Tapi insya Allah ini asli, jemaah. Bukan kencing pengembalanya. Bukan. Ini kencing untanya. Asli memang. Baik, nanti yang lainnya bisa menyusul. Tapi kita percaya kepada Rasulullah SAW. Bahwa semua yang beliau sampaikan adalah hak. Benar, walaupun mungkin menurut sebagian orang tidak masuk akal. Sekarang aja manusia sudah mulai mengadakan terapi kencing sendiri. Na'udzubillah min dzalik, padahal itu najis. Bagaimana dengan kencing unta? Rasulullah SAW nyuruh. Itu pertanda dia tidak najis. Dan kita boleh meminumnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Kembali, hari ini hari keluarga. Sebenarnya datang ke majelis ilmu itu membawa keluarga ke taman-taman surga. Majelis ilmu itu Riyadhul Jannah. Sebelum antum masuk ke surga Allah kelak, paling tidak antum merasakan taman surga yang ada di dunia. Orang-orang yang jarang ke majelis ilmu, ya, kadangkala hatinya semakin jauh dari agama. Semakin tidak peduli dengan agamanya. Dia hanya mempedulikan perutnya dan yang dibawa perutnya. Itu ambisi dia. Yang dicari hanya itu. Tapi ketika datang ke majelis ilmu, bayangkan. Bapak-bapak ninggalkan kesenangannya. Tapi untuk kesenangan yang lebih abadi insyaAllah. Hari ini kita akan mengkaji sebuah pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad ini kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari. Bayangkan Imam Bukhari itu meninggal tahun 256 Hijriah. Mana ada hadiahnya? Atau hadiahnya kencing unta lagi? Nah, Taib, anda mau kasih hadiah nih. Nggak besar hadiahnya. Tapi insya Allah bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu beliau menyelesaikan tugasnya ketika umur beliau 63 tahun dan beliau wafat. Imam Bukhari wafat berapa tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW? Yang mau jawab? Jamaah, pertanyaannya simple. Imam Bukhari wafat setelah berapa tahun dari wafatnya Rasulullah SAW? Nah, angkat tangan yang mau jauh. Yang belakang ya. 245. Berapa kurangi berapa? Kurang 11, Masya Allah. Yang ini kasih buku sama kasih kencing unta. Nah, betul-betul. Nah, fadl duduk sini diminum tuh. Para jemaah kita mengetahui jarak antara Imam Bukhari dengan Rasulullah SAW supaya kita lebih cinta kepada para ulama. Supaya kita lebih faham. Masya Allah. Gimana rasanya, Bang? Alhamdulillah. Masya Allah. Anak takut jadi gak konsentrasi kajian. Ada bau onta. Tapi insya Allah mudah-mudahan. Kita lihat Imam Bukhari telah menyusun sebuah kitab 245 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Beliau menyelesaikan kitab ini. Dan sekarang tahun 1438 Hijriah. Setiap orang yang membaca kitab Imam Bukhari, beliau akan dapat pahalanya. Berapa tahun jamaah? Bapak-bapak coba berpikir, apa kira-kira amalan yang bapak tinggalkan? Sehingga umur bapak 1000 tahun di kuburan, itu amalan tetap mengalir. Kadang-kadang enggak ada. Kita perlu berpikir, apa yang ana bisa bawa mati? Masya Allah Imam Bukhari. Dan beliau menyusun kitab Al-Adabul Mufrad. Adab yang disendirikan. Kitab adab yang disendirikan. Karena Imam Bukhari menyusun kitab Sahihul Bukhari. Di situ ada pembahasan Kitabul Adab. Kitab tentang adab. Ini ada pertanyaan. Mudah-mudahan pada bisa jawab. Apa perbedaan adab dan akhlak? Ini kitab tentang adab. Apa perbedaan akhlak dan adab? Mana kasih hadiah? Yang besar nih hadiahnya. Jamaah, adab dan akhlak. Masya Allah. Antum mau jawab. Naam, tafadhal. Ya. Jamil. Ya, enggak apa-apa. Iya, salah satu perbedaannya akhlak itu berkaitan dengan dalam bahasa Arabnya thariqatut ta'amul, tata cara ya. Ada adab tidur, ada adab makan, ada adab duduk, ada adab bertamu. Sedangkan akhlak itu sebenarnya berkaitan dengan karakter seseorang. Akhlak itu sesuatu yang tertanam di dalam hati yang membuat orang itu mengambil sebuah tindakan tanpa berpikir. Contohnya nih akhlaknya orang melihat paku. Melihat paku di pinggir jalan. Ada tiga model manusia. Ngelihat paku cuma dia lihat, dia jalan. Orang kedua ngelihat paku jalan, terus balik lagi. Yang ketiga, orang lihat paku langsung diambil, langsung ditaruh. Orang yang pertama memang akhlaknya buruk. Dia membiarkan sesuatu yang mengganggu orang. Dia ada sifat care di dalam dirinya untuk peduli kepada saudara-saudaranya. Dia tahu dia selamat dari paku itu, tapi orang lain belum tentu selamat. Orang yang kedua, dia sedang berusaha untuk memperbaiki akhlaknya. Sehingga dia lewat mikir. Sampai lewat, oh kesian tuh orangnya. Akhirnya dia balik. Baru dia ambil tuh paku. Orang yang ketiga, udah menjadi karakter di dirinya. Gak bisa dia ngeliat kemungkaran, dia biarkan. Gak bisa. Dia lihat langsung diangkat. Begitulah sampah. Ada orang yang ngelihat sampah dia biarin. Sampai kejadian di Medina jemaah. Ini Syekh cerita. Di lampu merah. Lampu merah. Kadang-kadang orang buka jendela buang sampah. Buang tisu, buang apa. Nah, ini anak-anak muda buang botol minuman. Pepsi atau apa dia buang. Lagi lama lampu merahnya. Itu ada syekh di belakangnya anak muda ini turun. Dia ambil tuh. Bukan saannya Pepsi atau Coca-Cola. Kalengnya itu. Dia ketuk kacanya anak muda itu. Dibuka. Afwan, ada yang jatuh. Kata dari mobil antum. Kata anak, oh iya. Minta maaf kata dia. Ada yang jatuh. Padahal memang sengaja dibuang. Tapi kita lihat syekh itu bagaimana akhlak dia ketika memberitahu orang. Dia ingin menanamkan sebuah karakter di diri anak muda ini. Bahwa seharusnya ini tidak jatuh dari tempat engkau. Kembali kepada perbedaan akhlak dan adab. Akhlak itu dua macam. Ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Kalau adab semuanya baik. Kemudian adab itu dari satu negeri ke negeri lain kadangkala berbeda. Adab makan, namanya di sini makan bareng-bareng ya. Masya Allah. Di beberapa tempat itu, teman-teman yang sekolah di Yaman cerita, ketika makan ada baskom isinya air. Ada teman-teman gak tahu. Dia pikir buat cuci tangan. Dia masukkan tangannya, dia makan. Ternyata orang Yaman yang makan bersama minum dari sana. Kata Allah, kata dia. Ternyata ada perbedaan di sini yang harus dipelajarin. Kalau akhlak, wah berbeda. Dari manapun, dimanapun kita berada, akhlak itu tetap. Sabitun la yataghayyar. Tetap kokoh dan tidak berubah. Ada orang-orang di Indonesia, ada seorang syekh datang ke Indonesia. Diajak makan, ditaruh di ruang makan, tamunya di ruang makan. Lalu tuan rumahnya pergi. Syekh itu gak mau makan. Kata dia. Lu mana tuan rumahnya? Kata dia. Syekh. Di sini adabnya kayak gitu. Kalau ada tuan rumah. Gak enak orang mau ngambil ini. Ketika tuan rumahnya pergi. Rebutan. Sedangkan adab di sini. Tuan rumah harus ikut makan. Ini ada beberapa perbedaan. Tapi ingat bahwasanya akhlak yang mulia itu masuk adab sebenarnya. Semua akhlak yang mulia masuk adab. Dan kalau adab itu ya sesuatu yang memang dipelajari. Adapun akhlak sesuatu yang bisa dipelajari dan ada sesuatu yang memang sudah bawaan lahir. Kadangkala antum lihat ada orang sejak kecil masya Allah baik sama teman-temannya. Antum lihat kadangkala anak-anak antum kecil dapat kue di rumah dia bawa keluar. Dia bagiin ke sohib-sohibnya. Nggak ada yang ngajarin. Ada yang sejak kecil pelit, masya Allah. Itu bawaan lahir. Tapi ada yang memang dari faktor pendidikan. Ini berkaitan dengan adab dan akhlak ya. Al-Imam Bukhari ketika membahas masalah adab, kenapa beliau sendirikan kitab khusus belajar tentang adab? Karena kedudukan adab di dalam Islam sangat tinggi sekali. Kalau kita bicara adab itu adalah akhlak yang mulia, sesungguhnya yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam surga itu dua amalan. Yang pertama takwa, yang kedua akhlak yang baik. Kalau antum bapak-bapak ingin masuk surga, jaga hubungan antum sama Allah. Tapi antum juga harus menjaga hubungan antum sama manusia. Ada orang-orang yang sukses dalam hubungan dia sama Allah, tapi gagal dalam hubungan dia sama manusia. Akhirnya pada hari kiamat masuk neraka. Contohnya, wanita yang sholat malam. Yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW, puasa sunnah, sedekah. Tapi kalau ngomong pedes, suka nyakitin tetangganya. Secara hablum minallah dia baik. Tapi masalah sama tetangga dia enggak baik. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Perempuan ini tempatnya di neraka. Kok bisa? Mana salatnya? Mana zakatnya? Mana puasanya? Nanti akan ada penimbangan amalan pada hari kiamat itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika beliau bertanya, siapa orang yang bangkrut di antara kalian? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang secara dunia dia enggak punya uang cash, aset juga enggak punya, bangkrut orang ini. Uang enggak punya, aset enggak punya. Kata Rasulullah SAW, walakinnal muflisa min ummati. Tapi orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, adalah dia yang datang pada hari kiamat bisolatin, bawa pahala solat. Artinya solatnya diterima. Orang ini kalau riya solatnya enggak ada pahalanya. Tapi dia ada pahala solatnya. Wasiyamin, puasa, ada pahala dia punya solat. Kemudian wazakah, dia bawa pahala zakat dan mungkin amalan-amalan yang lainnya. Ketika dalam persidangan di hari kiamat, ternyata ada orang-orang yang menuntut kepada orang ini. Dia pernah menyela aku. Dia pernah ribain aku. Dia pernah memperolok-olokkanku. Dia pernah mengejekku. Dia pernah mengambil hartaku. Dia pernah, banyak nih orang yang nuntut. Sehingga pahalanya itu habis. Ketika pahalanya habis, ternyata penuntut-penuntut masih datang. Makanya hati-hati, makan harta haram ini jemaah. Makan hartanya orang yang nipu orang. Hati-hati antum. Memang secara kasat mata antum beruntung. Tapi pada hari kiamat akan datang tuh orang. Walaupun sebesar biji sawi orang itu akan datang untuk antum. Ya Allah nih fulan ya Allah. Dia pernah nipu aku. Jual HP katanya asli ternyata. Masya Allah. Cina emangnya gak asli jemaah. Ternyata KW. Iya kalau kita lihat. Sekarang banyak yang dari Cina dan asli. Ana izin minum dulu. Alhamdulillah. Jadi ingat. Jangan sampai jamaah. Antum dalam sisi ibadah baik. Tapi dari sisi muamalah buruk sama orang. Kalau bicara itu. ya harus baik sama Allah dan baik sama hambanya. Seharusnya orang yang baik sama Allah itu baik sama hambanya. Karena ini juga hamba Allah, kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Oleh karena itu Imam Bukhari mengarang kitab khusus tentang adab. Yang jumlah hadisnya ada berapa? 1360 kalau nggak salah jemaah. Tunggu, anak kok. Ada berapa Ustaz? Ustaz nih mungkin ingat nih. 1360 hadis berkaitan dengan adab. Kalau antum tiap hari baca satu hadis, antum kan ingin masuk surga. Kalau antum tiap hari baca satu hadis dari kitab Adabul Mufrad, berapa tahun antum menyelesaikan? 4.5 tahun kira-kira. 4 tahun antum menyelesaikan. Tapi kita gak pernah baca. Sehingga kadangkala kita, adab kita, akhlak kita buruk sama orang. Kenapa banyak orang mencela orang Islam? Orang Islam mah ngomong doang. Perilakunya gak sesuai. Padahal ini oknum. Jangan sampai orang itu benci Islam gara-gara antum, dosa besar antum. Ketika antum membuat orang benci Islam gara-gara kelakuan fulan. Sehingga orang mengklaim, oh Islam kayak gini. Oh fulan ternyata penyebabnya. Yang membuat orang-orang di luar Islam jadi gak jadi masuk Islam kadang-kadang. Katanya orang Islam itu baik. Kenapa fulan? Kok mukul bapaknya? Umpamanya. Itu sebagai contoh. Maka Imam Bukhari mengarang kitab khusus jamaah. Bahwa bapak bisa beli bukunya di Indonesia nanti. Udah terjemahan. Dibaca. Bahas setiap hari wahid. Antum baru 3 tahun baru selesai. Kalau antum 2. Ya insya Allah. 1.5 tahun antum selesai. Dan kalau antum bisa membaca ini. Ternyata antum baca ini sama keluarga di rumah. Anak-anaknya dididik nih. Nih kayak gini nih Rasul SAW mengajarkan kepada kita. Sehingga antum akan membawa cahaya ke dalam rumah antum. Jangan cuma bawa duit ke dalam rumah. Tapi juga bawa ilmu. Dan kitabnya gak mahal. Antum kalau bisa beli HP, beli apa. Insya Allah beli kitab ini murah jamaah. Ya sebuah warisan yang mulia. Antum mati, anak antum dikasih kitab. Antum wasiat kepada anak antum. Ana minta kalau bapak meninggal kau selesaikan pembacaan kitab ini. Nak. Bukan wasiatnya, nak itu bapak punya usaha di sana. Fulan punya utang sekian, fulan punya utang sekian. Masya Allah. Mati ninggalkan wasiat urusan dunia sama anak. Paling tidak kau tinggalkan urusan akhirat buat dia. Sehingga dia lebih dekat sama Allah. Urusan dunia dia akan cari, jangan takut. Karena secara tabiat manusia itu cinta kepada dunia. Orang itu semua cinta sama fulus. Sehingga gak perlu dianjurkan dia sudah cari fulus. Kita akan masuk kepada bab pertama. Baik, Anda butuh? Naam, sabar. When al mic. Mungkin langsung ke ismu sahabi Ustazana. Ya. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah fi kitabihi al-azim al-adabul mufrad. Babun qala Allah ta'ala wa wasayna al-insana biwalidayhi husna. Baik. Bab yang pertama. Bab tentang firman Allah. Bayangkan Imam Bukhari menjadikan ayat sebagai bab. Firman Allah, wasainal insana biwalidayhi husna. Yang artinya kami wajibkan kepada manusia nih, ini perlu ana sampaikan bahwasanya kadangkala bahasa Indonesia itu tidak bisa menerjemahkan Al-Qur'an secara literal, enggak ada yang ada penafsiran. Wasaina itu artinya kami wasiatkan. Tapi terjemahannya apa? Kami wajibkan. Karena kalau itu wasiat dari Allah hukumnya wajib. Akhirnya langsung terjemahannya kami wajibkan. Tidak mengatakan kami wasiatkan kepada manusia. Supaya orang paham bahwasanya wasiat dari Allah itu wajib. Apa wasiat Allah kepada manusia agar dia berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya? Di sini kita tahu antum disuruh berbuat baik kepada orang tua itu, yang ngasih wasiat bukan ustaz, yang ngasih wasiat bukan guru, tapi Allah langsung yang mewasiatkan. Sehingga kadangkala anak enggak mau berbuat baik kepada orang tuanya gara-gara bapaknya zalim. Ustaz, gimana anak berbuat baik kepada bapak anak? Bapak anak ketika anak kecil anak ditinggal sama ibu anak. Sekarang anak sukses, anak kerja di Abu Dhabi, anak kaya raya, bapak anak mendekat. Apakah anak harus berbuat baik? Naam. Kenapa? Karena Allah yang memberikan wasiat kepadamu. Dan hati-hati ibu-ibu nih. Kadangkala perceraian itu membuat anak durhaka kepada orang tuanya. Kenapa? Kalau anaknya ikut ibu, ini anak akan disuntik sama ibunya. Bapakmu kayak gini, bapakmu kayak gini, bapakmu kayak gini. Sehingga anak itu benci kepada bapak. Akhirnya bukan ibu mewasiatkan anaknya berbuat baik kepada bapaknya, malah sang ibu membuat anak durhaka kepada bapaknya. Padahal Allah mewasiatkan berbuat baik. Sebaliknya kalau anak ikut bapak, biasanya bapak akan menyetel nih anak. Kau jangan berkunjung ke ibumu. Gak usah mikirin ibumu. Ibumu gak benar. Ibumu itu ketika punya anak engkau, dia selingkuh. Na'udzubillah umamanya. Tapi itu dosa-dosa. Tapi tetap anak wajib berbakti. Walaupun orang tuanya kafir. Nanti kita ada bab tentang orang tua yang kafir. Itu tetap wajib berbakti. Apalagi ibunya cuma berbuat dosa. Ini penting. Imam Bukhari memulai dengan bab ini. Supaya kita tahu kita itu diwasiatkan berbuat baik, Allah yang mewasiatkan. Baik, tafadhal. Qala rahimahullah, haddatsana Abu Walid, qala haddatsana Syu'bah, qala al-Walid ibn Aizar, akhbarani qala sami'tu Aba Amr al-Syaibani yaqul haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa awma biyadihi ila dari Abdullah. Qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah 'azza wa jalla. Qala الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني بارك الله فيك. نعم, kita lihat jarak antara Imam Bukhari dengan Rasulullah SAW berapa. Anak kasih hadiah yang cepat jawab. Mana yang mau jawab? Maksudnya perantara antara Imam Bukhari sama Rasulullah SAW berapa orang? Di sini antum bisa tahu. Berapa orang jemaah? Empat? Empat apa lima? Lima. Sahih? Yang pertama Abdul Walid. Abu Walid meriwayatkan dari gurunya Syu'bah. Syu'bah meriwayatkan dari Al-Walid. Al-Walid meriwayatkan dari Abu Amr. Abu Amr meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Lima. Seperti ini sunnah itu dijaga. Artinya kalau kita tahu, Ustaz, dari mana kita tahu hadis sahih sama dhaif? Dari model kayak gini. Kalau ternyata Syu'bah ini tidak pernah bertemu dengan Walid, berarti Syu'bah ini meriwayatkan ada perantara. Kok enggak disebutkan? Nah, hadis itu jadi dhaif. Sampai ketahuan dari siapa Syu'bah meriwayatkan. Maka kalau antum bingung mana hadis dhaif, mana hadis sahih, alhamdulillah para ulama sudah menyelesaikan urusan itu. Antum tinggal lihat, oh siapa yang mensahihkan. Alhamdulillah, karena kita bukan ulama hadis. Hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud. Kita lihat bagaimana Al-Walid ibn Aizar mengatakan sami'tu Aba Amr al-Syaibani. Aku mendengar Abu Amr al-Syaibani berkata, telah mengajarkan kepada kami yang punya rumah ini. Dia menunjuk kepada rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Lihat penghormatan seorang murid kepada gurunya. Dia tidak menyebutkan telah mengajarkan kepada aku, Abdullah bin Mas'ud. Tapi yang punya rumah ini nih, ngajarkan sama aku. Apa yang diajarkan? Abdullah bin Mas'ud itu datang menjumpai Nabi SAW bertanya. Jadi ingat kalau ada dalam sebuah sanad hadis. Ucapan sahabat namanya Abdullah tanpa bin. Tanpa ada nama bapaknya. Itu berarti Abdullah bin Mas'ud. Karena ada banyak sahabat yang namanya Abdullah. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amr. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin siapa lagi? Abdullah bin Amr bin Umar. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Zubair. Empat tuh sahabat. Kalau mereka ini akan disebutkan binnya. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud gak disebutkan. Karena Abdullah, Abdullah bin Mas'ud. Sudah seperti itu dikenalnya. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW. Ayyul amali ahabu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai Allah? Lihat jemaah nih. Pertanyaannya berkualitas. Maka bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau menanyakan sesuatu, tanyalah yang seperti ini. Amalan apa yang paling dicintai Allah? Kadangkala orang kalau tanya ke ustaz. Ustaz, amalan apa yang bisa meramaikan toko saya? Jadi yang dicari urusan fulus. Tanya amalan apa yang bisa mendatangkan jodoh. Tapi Abdullah bin Mas'ud bertanya tentang amalan yang paling dicintai Allah. Yang pertama adalah sholat tepat waktu. Dalam hadis ini bukan di awal waktu. Tapi tepat waktu. Karena waktu sholat itu memang ada yang panjang. Zuhur, dari matahari tergelincir sampai waktu asar. Jadi orang sholat tepat waktu, maka dia telah mengamalkan amalan yang paling mulia. Tentu yang lebih utama di awal waktu. Ibu-ibu sholat tepat waktu, dengan adzan langsung sholat itu lebih mulia. Kemudian bertanya, setelah itu apa? Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Jadi yang pertama itu, hablum minallah. Yang kedua, hablum minannas. Yaitu berbakti kepada orang tua. Thumma ay, setelah itu apa? Thummal jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah ini, itu adalah hablum minallah wa hablum minannas. Karena dengan kita berjuang untuk Allah, kita membawa agama Allah untuk orang lain. Orang-orang yang tidak kenal dengan Islam. Kemudian mereka jadi kenal sama Islam. Ya. Jihad di jalan Allah. Dan ingat masalah jihad di jalan Allah ini adalah syariat Islam yang paling puncaknya. Zirwatu sanamihil jihad. Yang butuh pengorbanan. Tapi kita harus belajar jihad yang seperti apa. Jangan sampai seperti yang terjadi di beberapa belahan dunia. Sampai terjadi di Madinah. Orang mengebom dirinya pada bulan Ramadan di tengah-tengah tentara yang sedang berbuka bersama. Apa kata dia? Jihad fi sabilillah. Salah faham kau. Yang kau bunuh orang Islam. Kau bunuh orang kafir yang ada perjanjian aja sama Islam. Orang yang mati, kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatul jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian, dilindungi sama negeri Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga. Gimana kalau yang dibunuh orang Islam? Gara-gara mereka kadang berpikir, jihad, amalan yang paling mulia, na'am. Tapi yang seperti apa? Nih, butuh belajar. Tidak hanya semangat, jemaah. Terus terang pendidikan di negeri kita bermasalah. Bermasalah di mana? Anak-anak SD itu pelajaran agamanya sangat sedikit. SMP sedikit, SMA sedikit. Lulus SMA ketemu dengan sekte-sekte yang seperti ini, langsung kebawa dia. Karena gak punya basic. Gak punya pondasi yang kuat dia. Karena memang tidak dididik Islam yang benar. Artinya pelajaran agama Islam di sekolah SD negeri itu sekedar, ya sekedar tahulah. Padahal basic untuk sebuah masa depan itu agamanya harus kuat. Sehingga mau masuk sekte apa, mau masuk kelompok Syiah, mau masuk kelompok teroris, macam-macam. Itu sudah ada saringannya anak kita. Nggak bakal masuk. Tapi kalau ternyata pendidikannya nggak benar, nggak tahu jihad yang syar'i seperti apa. Akhirnya ketika ada yang ngasih tahu kita ini harus berjuang macam-macam, dia pasang bom bunuh diri. Dan dengan keyakinan jemaah, kalau aku mati, masuk surga. Ini yang bahaya. Kalau orang membunuh orang lain karena emosi, artinya dia tahu aku membunuh ini salah gitu. Maka dia akan bertobat. Tapi kalau dia membunuh dengan keyakinan, maksudnya dia yakin masuk surga, apa kira-kira akan tobat? Nggak akan. Karena dia yakin yang dilakukan benar. Masalah jihad ini, maka perlu belajar. Tapi ingat, amalan yang paling mulia pertama sholat, yang kedua birrul walidain, yang ketiga jihad dengan Allah. Kata Ibnu Mas'ud, telah mengajarkan kepada aku Rasulullah SAW. Kalau aku minta tambahan, beliau nambahin aku. Ini adabnya Abdullah bin Mas'ud. Adab bertanya itu paling tidak antum 3 kali tanya. Kadangkala ada orang tanya, Ustaz gimana hukum ini? Ustaznya jelasin kayak gini. Terus kalau kayak gini gimana? Ustaznya jawab. Oh, kalau yang kayak gini Ustaz, udah 3 kali nih, antum berhenti. Adab selesai. Kalau antum mau diskusi, ngomong. Ustaz, ana mau diskusi nih, ana punya dalil nih, gini-gini nih. Ana minta Ustaz bantuin ana untuk menghilangkan ini. Tapi kalau orang bertanya, cukuplah dijelaskan selesai. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Qala hadatsana Adam. Qala hadatsana Syu'bah. Qala hadatsana Ya'la bin Ata'in. An abihi an Abdullah bin Umar. Qal ridha Rabbi fi ridha al-walid. Wasakhatu Rabbi fi sakhatil walid. Baik. Al-Imam Bukhari menyebutkan dari Abdullah bin Umar. Tadi dari Abdullah bin Mas'ud. Kan enggak ada binnya. Tapi kalau Abdullah bin Umar disebutkan Abdullah bin Umar. Anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan siapa? Abdullah bin Umar. Tapi diriwayatkan di jalur lainnya, Abdullah bin Umar mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya itu adalah ucapan Nabi. Maka hadis ini diriwayatkan secara mauquf. Mauquf itu artinya sampai sahabat. Dan diriwayatkan secara marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa keridhaan Allah berada atau bergantung dengan keridhaan walid. Walid ini mungkin kalau diterjemahkan bahasa Indonesia apa? Bapak. Ibu. Walidatun. Pakai ta. Tapi ini istilah walid itu untuk yang melahirkan sebenarnya. Bapak tidak melahirkan. Siapa yang melahirkan? Ibu. Wasakhatur Rabb fi sakhatil walid. Dan kemurkaan Allah itu tergantung dengan kemurkaan orang tua. Lihat para jemaah. Kita harus hati-hati nih. Bapak-bapak datang ke Abu Dhabi. Diridhoi enggak sama orang tuanya? Ada yang orang tuanya enggak suka bapak-bapak kesini. Tapi maksa. Akhirnya orang tua jadi enggak ridho. Hati-hati antum. Allah enggak ridho sama antum. Antum mau ngomong, ya Ustaz, ana butuh kerja ini itu. Naam. Rizki antum di mana-mana bisa dicari. Tapi keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua. Ibu pun seperti itu. Sehingga kalau ada anak yang membuat murka orang tuanya, mungkin gara-gara pengaruh istri atau pengaruh anak. Karena ada jemaah. Ada. Ada orang tua yang mengadu kepada saya, mengatakan, Ustaz, tolong kasih nasihat anak-anak. Padahal anaknya ini anak panggil abang. Umurnya jauh di anak. Akhirnya anak datang. Bang, gimana hubungan abang sama orang tua ini? Apa kata Ustaz, anak kan punya istri. Anak kan punya anak. Anak harus tanggung jawab sama mereka. Nah, bang. Tapi ingat. Abang tetap wajib berbakti sama orang tua. Kalau orang tua murka, hancur keluarga abang. Allah gak ridho. Itu anak belum pernah berbuat baik sama abang. Anak kita belum pernah berbuat baik sama kita. Tapi kok bisa kita lebih berat sama anak daripada sama orang tua? Orang tua yang melahirkan kita, yang menyekolahkan kita, semua kita ditanggung orang tua. Sampai bisa kerja pun orang tua yang bantu setelah menikah punya anak. Akhirnya kita lebih berat kepada anak daripada kepada orang tua. Kalau punya sesuatu, anak dulu. Orang tua nanti. Akhirnya anak jelaskan, abang punya istri, naam, tapi abang tetap pangkatnya anak. Gak berubah. Tetap jangan sampai orang tua murka kepada antum. Jadi bapak-bapak yang datang ke sini tidak dengan keriduan orang tua, lebih baik segera pulang. Tinggalkan. Kalau bicara rezeki, termasuk pintu rezeki itu berbakti kepada orang tua. Kalau antum mau cari rezeki. Dan ingat, rezeki itu yang bermanfaat. Kalau yang gak bermanfaat, bukan rezeki antum. Artinya antum di sini dapat duit 100 juta. Di Indonesia dapat duit 10 juta. Antum 100 juta, yang dipakai 10 juta. Yang 90 juta, belum tentu rezeki antum. Antum bisa mati, itu rezeki siapa? Rezeki anak-anak. Rezeki antum tetap 10 juta. Yang bermanfaat buat antum. Baik. Yang selanjutnya. Babu biril um. Qala haddathana Abu Asim an Bahzibani Hakim an abihi an jaddihi qultu ya Rasulullah man abarru? Qala ummaka. Qultu man abarru? Qala ummaka. Qultu man abarru? Qala ummaka. Qultu man abarru? Qala abaka. Thumma al-aqrab fal aqrab. Naam. Ini hadis antara Imam Bukhari dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berapa gurunya? Jemaah. Perantara antara Imam Bukhari sama Rasul sallallahu alaihi wasallam berapa di sini? 4 atau 5? Yang ini? 4. Jadi beda-beda nih. Imam Bukhari meriwayatkan hadis, ada yang gurunya banyak baru sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang 4. Bahkan ada yang 3. Sedikit tapi hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan guru 3 itu sedikit. Rata-rata 4 dan 5. Di sini An Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi, dari ayahnya, dari kakeknya. Lihat ini, anak meriwayatkan dari ayahnya, ayahnya meriwayatkan dari kakeknya. Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah. Qultu ya Rasulullah man abar. Aku bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku berbakti kepada dia? Yang harus aku prioritaskan dalam kebaktian kepada dia? Lihat kata Nabi SAW, ummak. Ibu-ibu, dengarkan ibu-ibu. Supaya dunia juga tahu nih. Dunia juga tahu. Bahwa Islam adalah agama yang paling memuliakan wanita. Di antara semua ajaran yang ada. Orang yang pertama harus dihormatin dalam Islam adalah ibu. Yang kedua siapa Rasulullah SAW? Ibumu. Yang ketiga siapa? Ibumu. Baru yang keempat, bapak dan yang lainnya. Bayangkan, wanita di dalam Islam itu ada 3. Ranking pertama, kedua, ketiga itu wanita. Yang keempat baru laki-laki, baru bapak. Dan bapak jangan iri. Pertanyaannya, kenapa kok wanita bisa 3? 3 kali di atas bapak. Ana kasih hadiah. Nah. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, karena ada 3 pekerjaan yang tidak dilakukan bapak. Yang pertama, mengandung dulu. Nggak bisa bapak mau kayak apa ngandung, nggak bisa. Yang kedua, melahirkan. Khusus buat ibu. Yang ketiga, menyusui. Bapak bagaimanapun kayanya gak akan keluar susu dia. Gak akan. Itu kekhususan ibu. Dan bayangkan, kelelahan ibu dalam 3 hal ini dibandingkan dengan cari duit. Nih, bapak-bapak kan kalau ngomong, Ustaz, anak kan cari fulus, Ustaz. Capek, Ustaz. Tapi tetap antum cari fulus, seneng. Nah. Tapi ketika seorang wanita melahirkan, Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Ana enggak pernah tahu. Tidak pernah merasakan. Tapi katanya, wanita itu ketika melahirkan seperti tulang dipatah-patahin. Jadi tangan antum dipatahin gitu. Nah, seperti itu rasa sakitnya ketika kontraksi itu ya. Allahu Akbar. Oleh karena itu Allah angkat derajatnya. 3 kali di atasnya bapak. Bapak gak perlu iri. Kalau anaknya punya rezeki yang pertama dikasih siapa? Emaknya. Awalnya emaknya lagi. Emaknya lagi. Emaknya. Bapaknya kapan? Setelah emak 3 kali baru bapak. Nah memang kayak gitu tuh. Yang lebih kita utamakan. Cuma memang di rumah anak harus tahu diri. Masalah penghormatan, bapak harus dihormatin lebih dulu. Untuk kehormatan. Masalah kasih sayang, ibu lebih dulu. Jadi kalau berkaitan dengan kehormatan, kita harus menjaga rumah tangga. Jangan sampai akhirnya bapak ribut sama ibu. Gara-gara anaknya. Kalau berkaitan dengan kasih sayang, ibu. Tapi kalau sudah penghormatan, ya bapak. Baru setelah itu bapak, dan ini perintah dari Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu mendiskriminasi wanita, suruh baca hadis. Baik, hadis yang keempat. Qala haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir qala akhbarani Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibn Abbas annahu atahu rajulun faqala inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi فأحبت أن تنكحه فغيرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة قال أمك حية قال لا قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت وذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة سبحان الله. Ini dari Abdullah bin Abbas. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Umar. Hadis yang keempat dari Abdullah bin Abbas. Ini termasuk sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ini cerita Abdullah bin Abbas. Kedatangan seorang lelaki. Lelaki itu mengatakan, aku melamar seorang wanita, tapi dia enggak nerima aku. Jamaah, lelaki kalau melamar, jawabannya 2. Diterima atau ditolak. Dan antum harus siap ditolak. Harus siap ditolak. Enggak boleh antum bawa kabur itu perempuan. Sebagian lelaki ini pemahamannya sangat kurang. Kadangkala orang tua perempuan mengatakan, minta maaf anaknya masih mau sekolah. Jawaban antum gimana? Saya tunggu, Pak. Antum itu ditolak, jemaah. Alasannya sekolah, alasannya masih kecil, itu alasan yang dibikin. Jadi antum jangan terlalu apa ya? GR gitu. Saya tunggu, Pak. Kalau antum diterima, dia akan mengatakan apa akhi siap menunggu. Ah, itu diterima. Anaknya masih masuk sekolah, tapi mohon maaf, anaknya masih sekolah, masih mau sekolah. Sampai kapan saya tunggu, Pak? Nggak benar. Dan kalau wanita itu kadang-kadang dilihat, kemudian nggak cocok, begitu pula antum yang melamar. Kadang-kadang dia nggak cocok sama antum. Ya udah, nggak perlu antum mengatakan subhanallah. Nggak perlu membacakan hadis Nabi. Kau tahu, yang menolak orang soleh itu akan terjadi kekacauan. Tambah kacau ini, merasa dirinya soleh apa? Bukan orang soleh dia. Ini orang ngelamar ditolak. Ya udah dia ditolak enggak ada masalah. Tapi ketika perempuan itu dilamar oleh lelaki lain dan nerima, dia cemburu, dibunuh tuh wanita aja. Dia bunuh aja. Wallahu alam, kejadiannya sebelum Islam apa setelah Islam? Kalau setelah Islam orang ini tidak dibunuh, bisa jadi karena dimaafkan sama pihak keluarga wanita. Jadi dia tidak dikisos, dia bayar dia aja. Karena kita tahu membunuh secara sengaja, kalau dimaafkan, tidak ada kisosnya, dia bayar dia. Akhirnya, apakah masih ada pintu taubat buat aku? Masya Allah. Ini pertanyaannya. Orang kalau melakukan dosa pembunuhan, ya tadi, ada perasaan yang dilakukan dosa. Tapi kalau melakukan pembunuhan dengan dalih agama, seperti yang ngebom sana, ngebom sini, yang ana benar-benar ketika melihat di Madinah terjadi pemboman itu, mereka bangga dengan pemboman. Maka tidak ada keinginan bertobat. Adapun orang yang melakukan dosa, maka dia akan mengatakan, apakah aku bisa tobat? Apa kata Abdullah bin Abbas? Ibumu masih hidup? Kalau enggak, ya sudahlah kau bertobat kepada Allah dan dekatkan dirimu kepadamu dengan amalan-amalan semampumu. Pergi orang ini. Atha' bin Yasar, muridnya Abdullah bin Abbas, dia heran. Kenapa Abdullah bin Abbas tanya tentang ibunya? Maka setelah orang itu pergi, datang nih Atha' bertanya kepada gurunya. Kenapa kau tanyakan tentang ibunya? Kata Abdullah bin Abbas, aku enggak tahu sebuah amalan yang lebih mendekatkan hamba kepada Allah daripada berbakti kepada ibu. Daripada berbakti kepada ibu. Maka jamaah, antum bersedekah, antum bantu sekolahan, antum ini macam-macam, tapi antum tidak berbakti sama ibu antum. Maka itu sesuatu yang sangat sangat memalukan sekali. Sebagian ulama salaf, ketika ibunya meninggal dunia, dia nangis. Dia sedih. Tidak ketulungan sedihnya. Ditanya sama orang, kenapa kau sampai begitu sedihnya? Kan ini sudah takdir Allah, ini itu macam-macam. Iya. Bukan itu yang aku tangisi. Tapi yang aku tangisi, salah satu pintu surga telah tertutup buat aku. Ini nih, pintu surga yang paling mendekatkan hamba ke surga Allah adalah berbakti kepada orang tua. Kenapa? Kita berbakti sama orang tua, di diri kita itu ada perasaan ingin membalas budi. Tapi kalau antum berbuat baik sama orang lain, kan gak ada perasaan ingin balas budi. Seharusnya perbuatan yang ada dorongan untuk membalas budi, antum lebih giat untuk melakukan. Makanya orang yang tidak bisa masuk surga dari pintu orang tuanya, mau masuk surga dari pintu yang mana? Baik. Bab yang selanjutnya, bab tentang berbuat bakti kepada bapak. Kayaknya gak usah dibaca. Iya. Bapak-bapak kan rela kan gak usah dibaca kan? Karena udah masuk hadis yang tadi jamaah. Nah. Kita masuk ke bab yang selanjutnya. Bab birri walidai wa in zalama. Babu birrul walidayhi wa in zalama. Qala haddathana Hajjaj. Qala haddathana Hammad. Huwa bin Salamah an Sulaiman At-Taimi an Sa'id Al-Qasi. عن ابن عباس قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين يعني من الجنة وإن كان واحدا فواحد وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه قيل وإن ظلماه قال وإن ظلماه نعم إني أجله أجابا ابن عباس رضي الله ta'ala anhu. Jadi ini mauquf kepada Ibnu Abbas. Namun sanadnya dhaif. Kenapa dhaif? Perawi yang bernama Sa'id Al-Qaisi, Sa'id Al-Qaisi itu majhul. Majhul itu artinya tidak dikenal di kalangan ulama hadis. Orang ini siapa? Wallahu a'lam. Makanya dalam Islam itu menerima berita harus di screening dulu jemaah. Bapak-bapak hati-hati kadangkala dapat broadcast langsung disebar. Padahal belum tentu benar. Kadangkala sampai tingkat ya namanya manusia, manusia itu tempat salah dan lupa. Kejadian ketika Bapak Menteri Agama menulis di Twitternya kalau pemerintahan Arab Saudi sudah membebaskan visa yang 2000. Visa 2000 untuk umroh dan haji itu bebas. Ini ditulis di Twitternya Menteri Agama. Orang udah pada senang semua jemaah. Ternyata beritanya hoak. Tak benar. Maka kita perlu hati-hati. Dapat berita antum lihat. Perlu disebarin enggak? Kalau kiranya enggak perlu, enggak usah disebarin. Enggak perlu keperluannya supaya orang tahu anak orang yang pertama menyebarkan. Iya kalau benar. Kalau enggak benar, kau akan punya salah kepada banyak orang. Kau harus perbaiki itu berita yang sudah kau sebarkan. Di sini perawi ada yang majhul, tidak dikenal. Yaitu Sa'id Al-Qaisi. Dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Namun makna hadis ini sebagiannya sahih. Sebagiannya. Ada dalil lain yang mengatakan itu sahih. Seperti yang sahih ini. Wa in aghdaba ahadahuma lam yardallah anhu hatta yarda anhu. Kalau anak ini membuat marah kedua orang tuanya, maka Allah tidak akan ridha sampai kedua orang tuanya ridha. Adapun masalah dibukanya pintu surga dua atau satu, wallahu a'lam. Karena sanadnya dhaif. Adapun perkataan wa in dhalamahu, apakah kita wajib berbakti kepada orang tua walaupun orang tua itu zalim? Naam. Wajib berbakti walaupun orang tua kafir. Kita wajib berbakti. Baik, bab selanjutnya. Babu linil kalami li walidayhi. Qala haddathana Musaddad, qala haddathana Ismail ibn Ibrahim, qala haddathana Ziyad ibn Mikhraq, qala haddathani Taysalah ibn Mayyas, qala kuntu ma'an Najadat. Fa'assabtu dhunuban la araha illa minal kabair. Fadakartu dhalika li ibn Umar. Qala ma hiya? Qultu kadha wa kadha. Qala ليست هذه من الكبائر هن تسع الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من زحف وقذف المخصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والإلحاد في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق. قال ابن عمر أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال أحي والدك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. بارك الله فيكم. Iya. Bab tentang bagaimana berbicara sama orang tua. Bayangkan Imam Bukhari bikin bab tentang tata cara berbicara sama orang tua. Enggak sembarangan antum ngomong sama orang tua. Kadangkala anak ribut sama orang tua, jemaah, kadangkala orang tua kalau sudah sepuh itu memang seperti itu. Permintaannya macam-macam, ya. Ngomongnya ngawur, apa. Tapi tetap antum wajib berlemah lembut kepada orang tua. Di sini cerita dari Taysalah bin Mayyas. Dia datang kepada Abdullah bin Umar bin Khattab. Taysalah bin Mayyas ini dulu dia bergabung dengan kelompok An-Najadat. Ini salah satu sekte Khawarij. Khawarij ini kelompok yang mengkafirkan orang Islam karena dosa besar. Kelompok yang memberontak kepada pemerintah. Bayangkan mereka itu sampai mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Buat mereka itu kafir. Mereka membunuh sebagian sahabat Nabi. Ini orang-orang Khawarij. Ingat penyakit syubhat. Orang kalau sudah kena virus syubhat dalam beragama, kadang-kadang nyeleneh masuk ke sebuah sekte. Dan di Indonesia ini sekte apa saja muncul banyak pengikutnya. Sampai yang namanya Ahmad Musaddiq. Siapa Ahmad Musaddiq? Yang mengabdi palsu, ada pengikutnya enggak? Banyak pengikutnya. Antum bisa pikir, kok iso yo? Mungkin berpikir, kok bisa ikut? Karena tadi basic agamanya gak ada jemaah. Dia sama sekali gak pernah belajar agama kecuali ketika SD, SMP, SMA. Itu pun belajar supaya lulus ujian. Belajarnya itu supaya lulus ujian. Bukan belajar memang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga muncul Ahmad Musaddiq jadi nabi. Banyak pengikut. Sampai kemarin mereka tergabung dalam gerakan apa? Gavatar. Bayangkan setingkat dokter, setingkat insinyur ikut jemaah. Artinya orang-orang ini orang intelek gitu loh. Kok bisa ikut? Dia intelek dalam umum agama nol. Sehingga profesor dalam ilmu umum itu bisa jadi agamanya nol. Kalau ada yang memberikan penjelasan, lalu menurut dia ini logik ya, masuk ke akal dia, dia ikut. Padahal belum tentu benar. Kenapa belajar ilmu agama itu penting? Karena menyelamatkan antum dari ya dari kesesatan dalam bab agama sendiri. Ini Faisal bin Mayyas, dia bergabung dengan orang-orang Khawarij. Orang-orang Najdad. Fa'asabtu dzunuban, aku akhirnya melakukan dosa-dosa yang menurut aku itu dosa-dosa besar. Maka dia takut. Aku sebutkan buat Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, seorang alim ulama sebelum menjawab pertanyaan, kalau pertanyaannya itu memang masih ngambang, diminta. Detailnya kayak apa? Dia mengatakan, aku melakukan dosa-dosa kayaknya dosa besar. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, apa dosa-dosa itu? Faisalah mengatakan dosa itu ini, itu. Dia sebutkan. Apa kata Abdullah bin Umar? Hadihi, laysat hadihi minal kabir. Ini bukan termasuk dosa-dosa besar. Jamaah, dosa-dosa besar itu enggak bisa kita mengklaim ini dosa besar, ini bukan. Enggak. Ada kaidah-kaidahnya. Di situ kita bisa menjelaskannya. Baik, kata Abdullah bin Umar, hunna tis'un. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan sab'un. Ada 7. Tapi di sini disebutkan tis'un. Penjelasan Abdullah bin Umar. Karena Abdullah bin Abbas ketika ditanya tentang jumlah dosa-dosa besar, berapa jumlahnya? Apa 7? Apa kata Abdullah bin Abbas? Hunna ila sab'i mi'a aqrab. Kayaknya dosanya sampai 700 mungkin dosa besar itu. Artinya kita perlu hati-hati. Cuman. Walaupun ada yang mengatakan ila sab'in 70. Tapi yang jelas, tidak ada kesepakatan di antara para ulama tentang bagaimana dosa besar. Ada yang mengatakan dosa besar itu yang ada hukum hadnya. Hukum pidananya didera atau dipotong tangan. Tapi pendapat yang mungkin lebih mendekati kebenaran, dosa besar itu adalah dosa yang diancam dengan amarah Allah. Diancam dengan laknat Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Diancam dengan neraka. Itu dosa besar. Kalau enggak, ya akan masuk jadi dosa kecil. Kenapa orang ini bertanya tentang dosa besar? Mungkin sebagian mengatakan, Ustaz, ya udahlah, kita kenapa harus dosa besar, dosa kecil? Kan dosa semua harus dihindarin. Betul, tapi untuk dosa kecil ini, kita kadang-kadang tidak bisa menghindar. Kita perlu tahu mana dosa besar, karena dosa besar ini tobatnya khusus. Kalau dosa kecil, antum sholat, insya Allah dihapuskan. Antum istighfar, selesai. Tapi kalau dosa besar, antum harus tobat. Baik. Apa syarat tobat? Anak kasih hadiah. Nah. Masya Allah. Tambah banyak hadiahnya. Nah, syarat tobat nih. Kayaknya yang di belakang antum angkat tangan lebih dulu. Fadal. Yang pertama. Istighfar. Dan tidak mengulangi. Membanti dengan perbuatan yang baik. Udah. Enggak apa-apa lah, kasih hadiah. Hampir betul. Hampir lengkap. Taib, siapa yang mau ngelengkapin? Nah, fadal. Yang pertama nih, menyesali. Jadi harus ada dalam hati itu menyesal. Kalau aku sudah melakukan dosa ini. Yang kedua, istighfar. Tidak mengulangi, udah tuh disebutkan. Ada satu lagi yang belum disebutkan. Berazam untuk tidak mengulangi. Nah, terus. InsyaAllah. Fadal, fadal. Oh, afan, afan. Kayaknya antum harus minum kencing ontah. Iya, gini jamaah. Yang jawabannya kurang, kasih hadiah sama kencing unta. Nah, supaya kurangannya semakin kecil. Yang pertama menyesali. Yang kedua meninggalkan. Orang itu menyesal kadang-kadang gak meninggalkan. Seperti orang-orang pemain judi. Dia kadang-kadang menyesal sambil ngocok. Allah, ana kalah terus. Aduh. Nyesel ana main. Tapi dia masih ngocok. Gak bisa. Kau harus menyesal kemudian meninggalkan perbuatan itu. Dan ketiga, berazam untuk tidak ngulangi. Bukan tidak mengulangi, jemaah. Tapi bertekad untuk tidak ngulangi. Karena apa? Kadangkala kita sebagai manusia sudah niat, sudah bertekad untuk tidak ngulangin. Alhamdulillah kita berhasil sebulan, dua bulan, tiga bulan terjebak dosa lagi. Tapi tobat kita diterima. Karena waktu awal kita niat untuk tidak ngulangi. Bukan orang tobat karena tempat. Antum kayaknya, ana mau tobat tinggalkan dosa itu. Selama di Abu Dhabi. Tapi kalau pulang, nanti pulang lain, terserah lah. Apa katanya nanti? Ini tobatnya gak diterima. Karena dia masih ada keinginan untuk mengulangi, untuk berbuat. Allah nasallallahu yaghfir lana dzunuban. Yang keempat, kalau berhubungan dengan manusia, kita harus minta maaf. Minta dihalalkan. Kalau antum pernah nipu saudara antum, antum pernah ghibain saudara antum, antum minta maaf sama dia. Ini berkaitan dengan dosa besar. Maka Ibnu Abbas, Ibnu Umar mengatakan itu bukan dosa-dosa besar. Radiyallahu ta'ala anhum. Itu ada sembilan. Yang pertama, al-isyrak billah. Syirik. Syirik ini jangan dianggap remeh jamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu harus belajar tentang syirik. Artinya supaya tidak terjebak dalam kesyirikan. Kita kadang-kadang melakukan tindakan-tindakan syirik, tapi menurut kita enggak. Padahal menurut Allah syirik. Contohnya menyembelih untuk selain Allah. Syirik apa enggak syirik? Syirik. Antum menyembelih enggak baca bismillah, itu maksiat. Dan yang disembelih jadi haram. Tapi antum menyembelih baca bismillah, tapi untuk selain Allah, syirik. Artinya bismillah ini untuk laut selatan. Untuk Nyai Roro Kidul. Karena terjadi jemaah. Gimana tuh yang menciptakan itu sapi siapa? Kenapa kau sembelih dengan nama Allah tapi untuk selain Allah? Dan di beberapa tempat masih terjadi penyembelihan binatang itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala ketika di perempatan sering terjadi tabrakan, besoknya ada kepala ayam. Sama bubur merah, bubur putih, apa. Iya, tapi ini alhamdulillah sudah berkurang, jemaah. Sudah berkurang. Tapi kadangkala ada. Minta kepada siapa? Kepada Allah? Bukan. Contoh ketiga, dan contoh ini alhamdulillah sudah berkurang. Nih, antum lihat sawah ya. Dulu waktu anak SD itu sawah kalau mulai kuning, itu di pojokan sawah ada sesajen. Pernah ngeliat? Kita anak SD biasa, sambil ke sawah, biasanya di situ ada rokoknya satu. Ana heran, siapa yang ngerokok ini? Dikasih rokok, dikasih duit. Koin tuh. Coba bertanya, untuk siapa? Untuk Dewi Pertiwi. Oh, Dewi Sri. Salah. Nah, untuk Dewi Sri. Itu mereka seperti itu. Bukan untuk Allah. Yang menumbuhkan siapa? Allah. Kau minta kepada selain Allah. Ini perlu diingat. Kita perlu syirik ini. Jangan berpikir orang kalau sudah masuk Islam itu tidak mungkin berbuat syirik. Oh, kan sudah haji, sudah apa? Subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau takut dari kesyirikan. Padahal beliau nabi. Karena sudah membuat banyak orang tersesat jamaah kesyirikan itu. Jadi perlu diperhatikan untuk siapa kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sesembelihan kita, peribadatan kita, sesembahan kita, sesajen-sesajen pun kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah minta kurban. Kita kurban buat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah minta akikah, ya kita sembelih untuk akikah. Selain itu tidak. Ada istilah sampai sekarang ya harus diluruskan. Istilah bumi pertiwi. Bumi Pertiwi. Pertiwi itu adalah dewi yang diklaim memiliki bumi. Sehingga kita enggak boleh mengatakan Bumi Pertiwi. Bumi punya siapa? Allah. Buminya Allah. Kadang-kadang kita tidak bermaksud berbuat syirik. Enggak. Tapi karena sering dengar ya, kita berada di Bumi Pertiwi. Ah, tunggu dulu. Pertiwi itu ada sampai sekarang dibikin. Kalau Anda lihat di Wikipedia itu ada patungnya. Iya. Zaman Hindu tentunya, bukan dari Islam. Mereka mengakui bahwasanya ada dewi yang memiliki, yang menguasai bumi ini. Padahal kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita katakan milik Allah yang di langit dan di bumi. Terus gimana ini bisa jadi milik Pertiwi? Jadi ada hal syirik jangan dianggap remeh. Karena ini dosa yang tidak diampuni. Yang lainnya diampuni. Antum mau bunuh 100 orang, naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Antum membunuh 100 orang, tobat, diampuni. Enggak tobat pun sampai mati masih ada harapan masuk surga. Tapi berbuat syirik, mati. Antum haji 1000 kali. Antum umroh ribuan kali. Terus antum menyembelih untuk selain Allah. Antum menyembelih untuk selain Allah. Maka bisa gugur semua amalannya. Ingat, menyembelih untuk selain Allah itu termasuk perbuatan syirik ya. Ini sebagai sebuah contoh. Yang kedua, membunuh nih. Membunuh orang. Yang ketiga, lari dari medan perang. Yang keempat, mencela wanita, menuduh wanita yang soleha berzina. Jangan sampai keluar ya. Kadangkala lagi ribut sama perempuan atau apa, dikatakan, hey, anaknya pelacur. Atau mengatakan, ya bintal haram. Berarti antum menuduh siapa? Ibunya berzina. Dosa besar. Hati-hati. Ada perempuan lewat. Ini pelacur nih. Padahal antum tahu dari mana dia pelacur. Jangan sampai menuduh. Dan orang yang menuduh wanita berzina itu harus mendatangkan 4 saksi. Kalau 4 orang ini melihat dia berzina. Kalau tidak, maka 4 orang, kalau tidak, orang yang menuduh ini akan didera berapa? 80 jalda. 80 kali dipecut. Dan kesaksiannya tidak lagi diterima. Baik, kemudian yang ke berapa? Yang kelima, aklu riba. Makan riba. Makan riba, jamaah. Subhanallah ya. Bapak-bapak, nanti kita gak akan bahas panjang masalah riba. Tapi ini masalah penting. Tolong nanti pulang dari sini dibuka. Di surat Al-Baqarah ayat 275. Sampai 279 kalau gak salah. Dibuka tuh masalah riba ini. Allah mengumumkan perang kepada orang-orang yang melakukan riba. Kemudian makan anak. Makan harta anak yatim. Yang kemudian al-ilhad fil masjid. Melakukan kejahatan, melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, suka menghina, yastaskhir. Cuma di beberapa riwayat, para ulama menjelaskan ini enggak pakai kho, tapi pakai ha. Yastaskhir, artinya minta sihir. Artinya orang ini kan kadang-kadang di Indonesia gitu. Lagi gak suka sama fulan, berangkat ke dukun. Tolong, fulan dipisahkan dari istrinya. Ada orang-orang yang, na'udzubillah, muslim dia mau melakukan hal itu. Muslim, ini yang kita, maka termasuk dosa besar ya. Yastashir. Yang kesembilan, lihat nih, membuat kedua orang tua menangis, itu termasuk bentuk kedurhakaan. Lalu Abdullah bin Umar tanya sama Faisalah ini, kau takut dari neraka? Kau ingin masuk surga? Iya wallahi, iya pasti, kata dia. Orang tuamu masih hidup. Qultu indi ummi, ibuku masih hidup. Akhirnya Abdullah bin Umar mengatakan, fawallahi, demi Allah, lau alantalahal kalam, kalau kau bicara sama kedua orang tuamu, dengan lemah lembut ya. Wa at'amtaha ta'am, kau kasih makan dia, kasih makan jamaah orang tuanya. La tadkhulul jannah, la tadkhulannal jannah, engkau pasti masuk surga. Niscaya engkau masuk surga majtanabtal kabair. Selama dosa-dosa besar kau jauhi. Artinya kita mungkin punya dosa-dosa kecil. Tapi dosa-dosa besar kita hindari dan kita berbakti sama orang tua, dosa kecilnya nanti dihapuskan jemaah. Masuk surga. Allah mengatakan in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Ini di surat Al-An'am kalau enggak salah. Surat An-Nisa afwan. Ayat 31 ya, tulis. Kata Allah in tajtanibu kabaira ma tunhauna an. Kalau kalian menghindari dosa-dosa besar yang kalian dilarang, artinya kita perlu belajar. Bapak-bapak itu perlu belajar mana dosa-dosa besar. Imam Zahabi menulis kitab judulnya Al-Kabair. Kumpulan dosa-dosa besar. Baca nih. Karena jaminan dari Allah kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar, nukaffir ankum sayi'atikum. Kita akan hapuskan dosa-dosa kecil kalian. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke tempat masuk yang mulia, surga Allah SWT. Maka perlu belajar nih tentang dosa-dosa besar. Dihitung satu ini, lalu bapak bikin list. Ada seorang ustaz subhanallah, dia cerita kalau kedatangan orang curhat punya masalah macam-macam, nih ustaz menyuguhkan kepada dia list dosa-dosa besar. Dia lihat orangnya. Pernah suatu hari ngelihat orang sama istrinya nih datang curhat, punya masalah ribut keluarganya macam-macam. Dilihat orangnya agamis kelihatannya. Ditanya tentang 10 dosa-dosa besar. Di antara 10 itu satu yang tidak ditanya, zina. Kata Ustaz ini, ana mau tanya zina enggak enak. Soalnya penampilannya baik dia orang. Akhirnya ini berdua nih. Si Ustaz ini ngomong, "Ibu bisa tunggu di luar," kata dia. "Ah, iya Ustaz," kata dia. "Keluar tuh, Ibu." Ditanya, "Maaf, Pak. Ana enggak tahu Bapak ini punya dosa apa sama Allah nih. Ana sebutkan dosa-dosa itu semuanya clear," kata dia. "Enggak melakukan dosa-dosa besar nih." Karena kita bicara dosa besar ini membawa naas dalam kehidupan kita. Ketika orang enggak tahu mengamalkan itu dan menganggapnya remeh. Ana mau tanya, afwan ini, ana malu mau tanya ini. Bapak berzina enggak tadi? Langsung nangis tuh orang. Sudah ketahuan nih kunci penyakit selama ini, permasalahan yang tidak habis-habisnya si itu. Jadi masalah enggak selesai-selesai. Allah mengatakan kalau kalian jauhi, Allah akan kasih itu tempat masuk yang mulia. Maka perlu belajar kita. Bikin list. Kali-kali kita lihat. Mana di antara dosa-dosa besar yang bikin hidupku naas. Oh ini. Ada yang remeh kadangkala. Masalah riba. Anggap masalah riba. Ternyata anak selama ini riba. Gak sadar. Ada orang nyimpen uang di bank. Bank konvensional. Dia taruh uang di bank 1 miliar. Dia ngomong, enggak Ustaz, anak gak pernah makan riba. Itu hasilnya atau bunganya ana enggak pernah ambil. Ana kasihkan buat bangun jalan macam-macam. Tapi kau tahu. 1 miliar yang kau taruh di bank itu sebenarnya engkau sedang memodali bank untuk riba. Bank itu modalnya dari siapa? Dari nasabah. Kau ketika taruh di sana, kau itu modali bank. Dan Allah murka. Yang melakukan riba, yang mendukung riba, yang nulis, yang nyatet, jadi saksi. Itu dilaknat sama Rasulullah. Dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Tapi orang kadang-kadang gak sadar. Maka tadi kita perlu punya list dosa-dosa besar itu. Supaya kita bisa menjaga diri dan tidak meremehkan. Baik, fadhal Ustaz. Qala haddathana Abu Nu'aym. Qala haddathana Sufyan. An Hishabni Urwah. An Abihi. Qala. Wahfid lahuma janahat dhulli minar rahmah. Qala. Lam tamtani' min syai'in habbahu. Naam. Ini berkaitan dengan bab yang baru kita bahas tentang bertutur kata yang lembut kepada orang tua. Ini riwayat dari Hisham bin Urwah bin Zubair bin Zubair. Dia ini adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha, adiknya Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhum. Tentang firman Allah di surat Al-Isra, "Wakhfit lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah." Lihat terjemahannya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Padahal di bahasa Arabnya ada janah. Janah itu sayap. Seakan-akan anak ini seperti burung yang merendahkan. Antum lihat, burung itu kalau sama anaknya dia rendahkan. Kadang-kadang antum lihat ayam ya, anak-anaknya sampai naik ke sayapnya, naik ke punggungnya. Seperti itu anak ini merendahkan kepada orang tuanya. Mau diinjek-injek, mau diapa, fadl mi. Aku anakmu mi. Aku milikmu mi. Seperti itu anak seharusnya merendahkan diri kepada orang tua. Kadangkala anak ada yang malu punya orang tua. Mungkin orang tuanya lulusan SD. Mungkin orang tuanya hanya pedagang sayur. Sedangkan dia adalah seorang profesor apa. Dia malu kalau sampai ada orang tahu ini ibunya. Mungkin ada ibunya yang belum bisa bahasa Indonesia. Allahu Akbar. Allah perintahkan jangan. Kau rendahkan untuk keduanya. Untuk kedua orang tuamu. Di sini Urwah bin Zubair. Dia mengatakan di antara makna merendahkan diri. Merendahkan, meletakkan sayap ini secara rendah untuk keduanya. Yang penuh dengan kasih sayang. Adalah la tamtani' min syai'in ahabbah. Kau jangan enggan memberikan sesuatu yang disukai oleh keduanya. Jangan kau enggan. Ummikmu minta apa kasih. Abamu minta apa kasih. Selama kau bisa. Abahnya ngomong, nak, abah kok kepingin rumah ini direnovasi, nak. Abah kepingin ganti kursi, nak. Ummi mungkin, nak, ummi kepingin punya gelang. Anaknya ngomong, aduh mi, ummi sudah tua, buat apa pakai gelang. Iya. Memang buat apa dia pakai gelang. Tapi ketika ibu minta, kok kasih. Kita kadang-kala lebih mengutamakan istri kita, jemaah. Kita belikan ini buat istri, buat ini. Kadang-kadang orang tua enggak. Dengan pandangan, oh buat apalah orang tua enggak butuh. Dan pernah kejadian, subhanallah. Ana dengar ceramah seorang syekh. Ini kadang-kadang ada anak-anak yang menjadikan ibunya babysitter. Jadi ibunya disuruh merawat anaknya. Cucunya. Ibu itu suka sama cucu. Tapi kalau disuruh terus-terusan merawat cucunya, dia sudah lemah. Enggak seperti engkau yang kuat. Dia dulu gendong engkau, nah sampai kau jadi seperti ini, kau digendong ibumu. Tapi masa sekarang kau suruh ibumu gendong anakmu. Kalau dia kepingin gendong sebentar, ya kangen sama cucunya, fadl. Tapi kalau kau titipi, kau suruh gendong semua ini, Allahu Akbar. Capek dia itu jemaah. Cuma karena dia sudah tua. Dia kadangkala menolak gak enak. Soalnya biaya hidupnya siapa yang nanggung? Anaknya sudah. Jadi ibu itu titip bu ya ini. Dia mengatakan iya. Karena dia tahu anakku sekarang yang membiayai hidupku. Padahal seharusnya anak tahu diri jemaah. Jangan sampai ibumu kau jadikan babysitter, bapakmu kau jadikan supir. Nah, merasa bapaknya di desa, didatangkan ke kota, ini itu, disuruh jagain anaknya, disuruh jadi pengantar sekolah, kecuali dia mau. Enggak lah, bapak lah, enggak ada kegiatan bapak mengantar. Tapi jangan sampai anak itu menyuruh kepada orang tuanya. Sudah capek, cukup kelelahan dia jemaah, menggendong. Ini kejadian yang ana ceritakan di sebuah tempat. Suami istri sama ibunya tuh laki. Si anaknya ini digendong sama ibunya. Datang ke toko emas. Datang ke toko emas. Milih-milih udah ditimbang. Pas dibayar. Kok tidak sesuai dengan timbangan tadi? Tidak sesuai. Ini kok bisa lebih berat? Oh iya. hadhil ajuz, kata itu perempuan tua tadi ngambil cincin, kata dia. Ah, buat apa, balikin, kata suaminya. Wah, ibu udah tua, udah gak perlu pakai kayak gitu. Nangis nih ibunya. Dia belikan buat istrinya emas begitu banyaknya. Ibu cuma minta cincin, gak dikasih. Akhirnya ibunya nangis keluar. Apa kata istrinya? Ngomong, mas udahlah, belikan buat ibumu. Nanti siapa yang mau gendong anak kita? Bayangkan cama. Tuh mau dikasih duit, mau dibelikan cincin sebagai pengganti dia gendong anaknya. Na'udzubillah cama. Apa yang diminta sama ibu, kasih cama. Wallah kalau minta ruh antum, kasihkan sama dia. Ini perkataan Abdul, perkataan Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu tentang makna kau merendah dirilah untuk keduanya. Tafadhal, dilanjutkan. Babul jazail walidain. Qala haddathana Qabisah, qala haddathana Sufyan an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيستريه فيؤتقه. بارك الله فيكم. Nah, ini tentang membalas jasa kedua orang tua. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya enggak bisa tuh anak membalas jasa, membalas budi orang tuanya. Illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tikahu. Kecuali dia mendapatkan orang tuanya budak. Jadi budak, jadi tawanan. Kemudian dia beli, dia bebaskan. Tapi enggak ada sebenarnya. Kau tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuamu. Kecuali dalam satu kondisi itu. Dan perbudakan dalam Islam ada. Tapi tidak dilestarikan. Jadi kalau ada orang-orang Amerika HAM, baru kapan mereka menghilangkan perbudakan? Padahal mereka bawa tuh orang-orang Afrika dibawa ke Amerika. Banyak tuh orang-orang hitam yang ada di Afrika, sejatinya mereka mantan budak-budak yang memang dibawa sama Amerika ke sana itu. Islam sudah mulai menghilangkan perbudakan 1400 tahun yang lalu jemaah. Sebutkan amalan-amalan atau sebutkan beberapa perbuatan yang penghapusannya dengan membebaskan budak. Yang kasih hadiah. Tiga paling tidak. Jadi dalam Islam dianjurkan membebaskan budak. Melakukan ini, kau dosa, kau bebaskan budak. Artinya budak tidak dilestarikan. Malah berusaha untuk dihapuskan. Jamaah. Oke, yang pertama. Sumpah. Orang kalau sumpah. Kemudian dia tidak bisa memenuhi sumpahnya. Dia. Membebaskan budak. Lalu yang menghubungi istrinya di siang hari. Di bulan Ramadan. Yang ketiga. Orang yang membunuh. Dengan tidak sengaja atau salah dia membebaskan budak. Kemudian orang yang mengatakan kepada istrinya, anti alayyaka dhahri ummi, engkau seperti punggung ibuku. Zihar. Ini dia juga membebaskan budak. Baik, barakallahu fiik. Lanjutkan kepada hadis yang selanjutnya. Qala haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Sa'id bin Abi Burdah, qala sami'tu Abi yuhaddithu أنه شهد ابن عمر ورجل يمني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المدلل إني أذعرت ركابها لم أذعر ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها قال لا ولا بزفرة واحدة ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى Inna kulla raq'ataini tukaffirani ma ma'amahuha. Barakallahu fikum. Mungkin ini terjemahannya kurang ini ya. Karena terjemahannya hanya sampai kepada wala bizafratin wahidah. Baik, ini berkaitan dengan Abdullah bin Umar. Kita lihat bagaimana orang membalas kedua orang tuanya. Ibnu Umar ketika itu sedang tawaf. Tahu-tahu di situ ada orang dari Yaman tawaf dengan menggendong ibunya, ditaruh di punggungnya. Sekarang orang Masya Allah, kadang-kadang orang dorong ibunya pakai kursi roda, merasa lelah, merasa capek, merasa gak nyaman. Dulu itu digendong, jamaah. Antum tinggal dorong. Subhanallah. Qala, kemudian dia ngomong, ada Ibnu Umar, innilaha ba'iruhal mudhal. Sungguh diriku ada tunggangan yang sangat patuh bagi ibu. In uz'irat rikabuha lam uz'ar. Apabila tunggangan itu dikagetkan ya. Dikagetkan kan kadang-kadang tunggangan, oh dikagetkan pada lari, pada kabur. Aku gak pernah kaget demi menjaga ibuku. Kadang-kadang onta dikagetin jadi larinya kenceng atau gimana. Aku enggak. Lalu dia ngomong, wahai Abdullah bin Umar, apakah, bagaimana pendapatku? Kira-kira aku sudah membalas kebaikan ibuku? Enggak. Bayangkan dari Yaman jemaah. Kala lah. Lah. Dengan satu tarikan nafas, sakitnya dia ketika mengeluarkan kau satu tarikan nafas. Waalaikumsalam. Mobil Prado. Prado 62463. Iya. Dengan Cadillac 74257. Mohon segera ya, mohon segera. Bapak-bapak, barakallahu fikum. Na'am. Ya. Mudah-mudahan yang merasa punya mobil segera memindahkannya. Ya, ini bertanya nih, apa kira-kira aku sudah balas kebaikan ibuku? Apa wala bi zafratin wahidah? Satu tarikan nafas ketika dia melahirkan kau belum satu jamaah. Kira-kira antum kebaikannya apa kepada orang tua antum? Kalau orang ini sudah gendong, ngajak tawaf kelilingnya, kemudian mungkin dia ke Arafah, kemana macam-macam, itu belum membalas kebaikan. Apalagi antum sekedar kirim uang buat orang tua. Sekedar membikinkan rumah buat orang tua. Nah, antum gak akan balas. Jamaah. Begitu besarnya pengorbanan orang tua. Anak pernah membaca, tapi sekarang ini anak cari bacaan itu gak ketemu. Kang Ustaz Ibnul Jauzi yang menyebutkan. Mungkin Ustaz Zaki ingat. Nanti bisa mengingatkan. Ada seorang 4 bersaudara yang ngumpulkan. Berkumpul. Abahnya sudah meninggal. Ibunya sendirian. Pindah-pindah nih ibunya. Akhirnya kakaknya ngumpulkan tuh adik-adiknya. Nih gini nih. Ibu nih. Gimana? Kesian ibu kalau harus pindah-pindah. Yang merawat ibu. Yang mau merawat ibu. Gak dapat warisan. Nih kakaknya nawarkan opsi kepada adik. Yang mau merawat ibu. Gak dapat warisan. Adik-adiknya udah capek ngerawat ibu, dapat warisan lagi kata dia. Enggak lah, enggak ada yang mau. Akhirnya kakaknya yang paling tua ngambil. Kenapa kakaknya paling tua yang ngambil? Dia ngomong, kau bawa surga ke rumahmu, masih mau duit kau? Kau masih mau harta dunia? Kakaknya memang ingin merawat ibunya. Tapi ya dia harus musyawarah sama adik-adiknya. Jangan surga, kau ambil tuh fulus. Yang penting pintu surga aku bawa ke rumahku. Jamaah, kadangkala kita terbebani bawa pintu surga ke rumah. Beban buat kita. Allahu Akbar. Maka ingat, kita tidak akan pernah membalas kebaikan orang tua kita. Maka berusahalah antum memberikan hidup antum semuanya untuk orang tua antum. Baik, tafadhal dilanjutkan. Qala hadathana Abdullah bin Salih. Qala hadathani Laits. Qala hadathani Khalid bin Yazid. عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة فكانت أمه في بيت وهو في آخر قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمته ورحمة الله وبركاته فتقول عليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله kama rabaitini saghiran. Fataqulu rahimakallahu kama barartani kabiran. Thumma idza arada an yadkhula sana'a mithlahu. Naam, barakallahu fiik. Di sini disebutkan asar dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang secara sanadnya dhaif. Maka kalau lihat disebutkan di tahqiq itu dhaiful isnad. Sanadnya dhaif karena di dalamnya ini ada Sa'id bin Abi Hilal, perawi yang namanya Sa'id bin Abi Hilal, karena ikhtalaf. Dia akhirnya hafalannya bercampur sudah. Jadi hadis-hadisnya udah enggak jelas dia. Tapi secara makna sahih. Apa yang mensahihkannya? Hadis yang nomor 14. Hadis nomor 14 ini. Ini cerita tentang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Abu Hurairah itu diangkat oleh Marwan sebagai penggantinya. Jadi gubernur itu kalau keluar kota, dia cari pengganti. Siapa yang menggantikan kedudukannya untuk urusan kota? Abu Hurairah diangkat. Ini Marwan berangkat haji, Abu Hurairah jadi penggantinya. Apa istilahnya? PJS, pejabat sementara. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia tinggalnya di Dhil Hulaifah. Dhil Hulaifah ini sekarang dikenal dengan Bi'ir Ali. Jadi kalau antum membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang Miqat, enggak ada Bi'ir Ali. Yang ada Dhul Hulaifah. Dhul Hulaifah itu tempat Miqatnya orang-orang yang dari Madinah. Dia tinggal bersama ibunya, tapi tidak satu rumah. Ini jamaah. Ya anak, ketika sudah menikah, dia tahu. Dia punya istri. Dia punya anak. Kadangkala istrinya enggak cocok sama ibunya. Kalau satu rumah, ribut terus. Kemudian kadangkala anak-anak ini ya bikin keributan di rumah, ganggu ibunya. Karena ada, Masya Allah ya, ada orang tua ini yang mau rumah bersih, rapi. Ketika anak kita masih kecil, itu rumah bisa rapi kalau mereka tidur. Akhirnya ibu ini marah-marah terus kerjanya di rumah. Dia ngeliat anak ini, anaknya siapa nih? Jadi padahal cucunya dia. Ribut kayak gitu. Abu Hurairah RA tidak tinggal satu rumah. Tapi tinggal berdampingan rumahnya. Artinya tiap hari dia berkunjung kepada ibunya. Bahkan disebutkan kalau beliau mau berangkat. Berangkat nih. Kerja beliau ke tempat ibunya. Kalau pulang pun dia ke rumah ibunya dulu. Bukan ke rumah istrinya. Bukan ke rumah dia. Dan ini yang dilakukan Abu Hurairah RA. Maka antum kalau melihat di rumah selalu ribut. Ada menantu yang cocok sama mertua. Alhamdulillah. Selesai. Tapi kalau di rumah ternyata ribut terus. Kadangkala istri mau minta rumah kontrakan atau apa macam-macam. Pilihannya bertetanggaan dengan orang tua. Katakan kepada istri, anak gak bisa ninggalkan orang tua. Itu tanggung jawab anak. Tapi gini nih. Rumah ada connecting door-nya. Paling tidak tiap hari itu kumpul sebenarnya. Tapi urusan istri, mau ke dapur, mau apa, itu tidak benturan sama ibu kita, sama bapak kita. Karena banyak masalah di rumah, kesian. Akhirnya kita jadi berdurhaka sama orang tua. Bikin orang tua kita susah. Istri kita pun jadi ribut terus di rumah. Maka solusinya tadi, berdekatan dengan rumahnya. Dan kita lihat bagaimana doanya Abu Hurairah, beliau mengucapkan salam kepada ibunya dan ibunya menjawab salam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Baik, yang selanjutnya. Hadis 13. Qala wa haddatsana Abu Nu'aim, qala haddatsana Sufyan an Atha' ibn Sa'ib an abihi an Abdullah ibn Amr. قال جاء رجل إلى نبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. بارك الله فيكم. نعم. Ini sekarang hadis nomor 13 dari Abdullah bin Amr bin As. Kita udah lewat siapa? Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr. Tinggal satu Abdullah yang belum lewat. Anak kasih hadiah. Oh, masya Allah. Fadhal, masya Allah. Barakallahu fikum. Suaranya. Teleponnya siapa jemaah? Nah. Ya, dari Abdullah bin Amr bin As. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki. Yubayi'uhu alal hijrah. Dia bayat untuk hijrah. Meninggalkan negerinya. Bergabung dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Di kota Madinah. Dia tinggalkan kampungnya. Mungkin dia dari kampung Badui atau dari mana. Pokoknya dia sudah meninggalkan kampungnya untuk hijrah bersama Nabi SAW. Wataraka abawaya bkiyan. Orang tuanya ditinggal dalam kondisi nangis. Enggak ridho. Orang tua enggak ridho. Nangis itu ada dua. Ada nangis senang. Ada nangis susah. Pernah ada orang tua jemaah. Ini anaknya cerita sama anak. Bapaknya itu veteran perang. Masya Allah. Anaknya minta izin mau kerja ke Saudi. Waktu itu. Anak mau kerja Saudi. Oh, berangkat ente. Anak laki sana merantau, kata dia. Pas anaknya berangkat, nangis orang tuanya. Nggak tahan ditinggal anaknya. Iya, kadang-kadang dia itu ridho di depan gitu. Ya, Masya Allah. Padahal hatinya, antum itu belahan hatinya orang tua. Ketika antum pergi, orang tua tidak akan pernah tenang. Makanya kadang-kadang orang tua itu sering telepon anak, anak nggak pernah telepon orang tua. Tanya, gimana kabarmu nak? Kita udah dengan kesibukannya di sini. Udah nyaman. Padahal dia selalu tanya tentang antum. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam nyuruh orang ini pulang. Pulang kau. Irji' ilaihima, pulang kau. Jumpai keduanya. Wa adhikhuma, bikin keduanya tertawa sebagaimana engkau membikin keduanya menangis. Suruh pulang, jangan tinggalkan orang tua. Ini untuk hijrah. Nanti hadis yang selanjutnya, tunggu nomor berapa yang tentang jihad. Baik, Ustaz, mungkin dibaca yang hadis nomor 19. Qala haddathana Muhammad ibn Katsir qala haddathana Sufyan an Atha ibn Sa'ib an abihi an Abdullah ibn Amr qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu ubayyuka 'ala al-hijrah wa taraktu abawaya yabkiyani qala irji ilayhima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Ini hadis sama dengan yang tadi, cuma yang 20 yang beda. Tapi dibaca yang 20, Ustaz. Qala haddathana Ali ibn Ja'd qala akhbarana Syu'bah an Habib ibn Abi Thabit qala sami'tu Abul Abbas al-A'ma an Abdullah ibn Amr qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu al-jihad faqala ahayyun walidaka faqala na'am faqala fa fihima fajahid. Barakallahu fikum. Ini datang untuk berjihad. Ditanya orang tuamu masih hidup? Enggak ditanya orang tuanya nangis enggak? Orang tuamu masih hidup, kata kok mau jihad? Kau mau surga Allah. Ada apa jauh-jauh? Kau pulang kau. Berjihadlah engkau. Meraih surga dengan berbakti kepada orang tua. Kalau ini ajak suruh balik sama Nabi alaihi salatu wasallam. Apalagi cuma untuk bekerja. Antum jihad cari surga. Orang kalau kerja cari dunia. Jihad benar-benar dia cari surga Allah SWT. Suruh pulang. Kadang-kadang ada anak sekolah ke luar negeri. Orang tuanya enggak ridho. Pulang. Ustaz gimana? Ustaz ini ada beasiswa macam-macam. Kalau orang tua ridho, tafadhol. Kalau enggak pulang. Dan anak ingat dengan Ustaz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala. Beliau itu termasuk mahasiswa teladan di Madinah. Itu syekh-syekh cinta sama Ustaz Abdullah. Bahkan anak kalau melihat Ustaz Abdullah Zain itu iman anak bertambah. Melihat gigihnya dia beribadah dan menuntut ilmu. Ketika dia selesai S2, abahnya meninggal dunia. Ana sempat ketemu sama abah beliau, sama ibunya beliau. Abahnya meninggal dunia. Akhirnya dia seharusnya ambil S3. Dan udah diterima insya Allah. Ibunya minta dia pulang. Sampai syekh-syekh itu kirim surat kepada ibunya supaya anaknya tetap belajar. Tapi ibunya ngomong, enggak, aku minta dia pulang. Pulang dia. Dan memang seharusnya seperti itu. Mau gelar doktor, mau gelar profesor, mau duit yang banyak. Mungkin orang berpikir, Ustaz, anak enggak tahu pulang ini kerja apa. Mungkin sebagian orang, anak di sini Ustaz, kerjaan anak. Jangan takut. Allah insya Allah akan penuhi jemaah. Rizki antum, pulang antum. Jumpain orang tua antum. Baik. Yang selanjutnya. Yang nomor 14. Enggak. Ini sudah yang 15. Nah. Qala haddathana Musaddad. Qala haddathana Bisr bin Fadl. Qala haddathana Jurayr. عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس نعم وجلس وكان متكئا على وقول زور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت بارك الله فيكم نعم في سني Hadis dari Abu Bakr radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian ala unabbiukum bi akbaril kabair, kalian mau enggak aku kasih tahu tentang dosa besar yang paling besar? Artinya dosa besar itu juga levelnya masih beda-beda, enggak satu level. Ini tentang dosa besar yang paling besar, yang terbesar. Yang pertama, Rasulullah SAW mengulangi ucapan ini 3 kali. Kenapa 3 kali? Beliau sering kali kalau ngomong 3 kali, kalau tanya 3 kali. Supaya orang-orang ini jadi fokus, sama konsentrasi. Mau enggak kalian? Kadang-kadang kan terus terang. Para sahabat Nabi itu manusia biasa. Terkadang lagi dengerin kajian, lagi duduk. Apa? Oh, hayalannya lagi. Itu anak sandal tadi anak taruh di mana ya? Jadi lagi kajian mikir sandal kadang-kadang. Seperti itu. Terus nanti siang ini makan apa kira-kira? Apalagi kalau sudah jam segini. Ini sudah mulai nih. Maka butuh diingatkan. Mau enggak kalian aku kasih tahu tentang dosa besar yang terbesar? Akhirnya ketika orang sudah mulai konsentrasi, baru beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Yang pertama, al-ishraq billah. Berbuat syirik. Ini yang pertama. Yang kedua, wa uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Yang ketiga adalah, beliau awalnya bersandar. Lalu beliau duduk. Artinya duduknya dulu bersandar, sekarang duduk dengan tegak. Nabi SAW. Beliau mengatakan, ala wa qawl zur. Sebutkan ucapan palsu atau sumpah palsu, kesaksian palsu, ucapan dusta termasuk dosa besar. Beliau ngulangi terus diulangi tentang ucapan dusta atau sumpah palsu nih jemaah. Kenapa beliau ulangi berulang kali? Padahal tentunya ini tidak lebih besar dari syirik. Syirik cuma sekali beliau ucapkan. Syirik sudah pada maklum. Tapi kalau ucapan dusta atau sumpah palsu ini banyak orang menganggapnya bukan dosa besar. Maka beliau mengulangi terus. Sampai sahabat mengatakan dari kata Nabi. Kesian Nabi itu berulang kali menekankan hal itu ya. Kepada para sahabatnya. Sampai para sahabat ingin Nabi kalau sudah cukuplah. Tidak usah ngulangin lagi. Insya Allah kita sudah faham. Ini ucapan para sahabat Nabi. Taib. Tafadhal. Qala haddathana Muhammad ibn Salam. Qala akhbarana Jarir. An Abdul Malik ibn Umair. An Warrad. كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب المعاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وأن كيل وقال بارك الله فيكم. Ini babnya tentang durhaka kepada orang tua. Kita lihat kejadiannya. Warad itu sekretarisnya Mughirah bin Syu'bah. Warrat namanya. Mughirah pernah menjadi gubernur. Qala kataba Muawiyah. Muawiyah pernah menulis surat kepada Mughirah. Kau tulis kepadaku sebuah surat yang isinya hadis-hadis Nabi yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan bima sami'ta. Artinya yang kau dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Warrat. Warrat sekretarisnya mengatakan, lalu Al-Mughirah mendiktekan. Dan aku menulis dengan tanganku. Inni sami'tuhu. Aku mendengar dia. Yanha an kasratis su'al. Melarang banyak bertanya. Tuh. Pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang yang gak ada penerapannya. Yang cuma untuk ngetes, untuk nguji, untuk macam-macam. Dilarang tuh. Tugas kita itu beramal. Jangan banyak bertanya. Kalau memang sesuatu yang kau gak pahami untuk diamalkan, tanya. Yang kedua, wa idha'atil mal. Menghambur-hamburkan uang. Yang ketiga, qil wa qal. Isu. Katanya, katanya. Hati-hati, jangan menyebarkan hal itu. Tapi kalau antum lihat, ini hadis tidak sesuai dengan bab. Sesuai enggak sama babnya? Babnya tentang durhaka sama orang tua. Karena ternyata memang Imam Bukhari mengisyaratkan hadisnya ini sebenarnya lebih panjang, jemaah. Hadisnya itu wa kana yanha, yang perlu ditulis wa kana yanha an qil wa qal. Beliau itu melarang qil wa qal wa qasati wa kana yanha an uquqil ummahat. Beliau melarang durhaka kepada ibu. Wa wa'dil banat. Dan melarang untuk membunuh wanita-wanita, anak-anak, dikubur hidup-hidup. Wa man'in wahad. Dan melarang orang itu pelit, tapi ia suka minta. Ada orang yang kalau suruh sedekah, Masya Allah, tapi kalau suruh minta, maksa. Itu dilarang. Rasulullah SAW di sini menghususkan durhaka kepada ibu sebagai sebuah larangan. Padahal orang itu gak boleh durhaka sama bapak dan ibu. Tapi kenapa beliau sebutkan ibu? Naam. Jamaah yang belum jawab. Fadhal. InsyaAllah. Benar, antum udah lihat tuh. Naam. Jadi hadis tentang al-jannatu tahta aqdamil ummahat sebenarnya gak sahih. Tapi yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, ilzam rijlaiha fathamal jannah. Ada sahabat nih, ketika itu mau jihad, Nabi SAW mengatakan, kau pulang, kau tetap berada di kedua kaki ibumu, surga di sana. Surga ada di sana. Itu hadis yang sahih. Tapi maknanya kurang lebih ya. Barakallahu fikum. Sebenarnya jawabannya bukan itu. Karena ini kita bicara durhaka. Karena anak itu, kalau sama bapak kadangkala takut mudurhaka. Tapi sama ibu lebih berani dia. Makanya ibu itu berat kadangkala mendidik anak. Karena anaknya gak takut. Tapi kalau sama bapaknya datang, suara bapak mobilnya datang, kabur langsung. Padahal awalnya ayo nak ngaji nak, aduh bu main dulu ini itu macam-macam. Ting-nong bunyi, langsung anaknya pegang Quran. Bapaknya datang. Maka Rasulullah SAW menghususkan nih, ibu, kau durhaka sama ibu itu lebih parah daripada kau durhaka sama bapak. Sehingga orang lebih berhati-hati, jangan sampai dia durhaka sama ibu. Baik, barakallahu fikum. Ini yang berkaitan dengan bab ini. Lanjutkan. Babu la'anallahu mal'ana al-walidain. قال حدثنا عبر بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال سئل علي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سرق منار الأرض ولعن الله man la'ana walidayhi la'ana Allahu man awa muhditsan. Barakallahu fikum. Naam. Ini bab tentang melaknat kedua orang tua. Sebenarnya ada perbedaan makna laknat Allah dan laknat melaknat orang tua. Melaknat, laknat dari Allah itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Orang ini terlaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun melaknat orang tua artinya apa? Mencela orang tua. Mencela. Orang yang mencela orang tuanya dilaknat sama Allah. Karena enggak bisa anak ini menjauhkan orang tua dari rahmat Allah, gimana dia? Dia tidak punya kekuasaan untuk hal itu. Tapi orang yang mencela orang tuanya, yang bisa jadi omongannya itu dengan kata-kata mal'un, ya, mengatakan orang tua, laisal mu'min bitta'an walal la'an. Kata Nabi SAW, mu'min itu bukan orang yang suka mencela, la'an, suka melaknat. Sampai ada ibu jemaah, na'udzubillah. Ini teman cerita di Medina. Ketika itu antri di sebuah bank untuk kirim duit, waktu mahasiswa nih, yang antri ada ibu, anaknya kan kadangkala lari sana lari sini, anaknya itu dipukul kepalanya. Laknatullah alaik, na'udzubillah. Bayangkan ibu ngomong anaknya, semoga Allah melaknatmu, na'udzubillah. Mukmin itu nggak boleh keluar kayak gitu, nggak boleh gampang melaknat dia. Maka itu termasuk doa. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi naik onta, ada seorang wanita yang melaknat kendaraannya. Kata misalnya suruh pergi tuh, kata dia. Kita enggak mau ada rombongan, ternyata di situ ada kendaraan yang dilaknat. Jadi apes semuanya nanti. Makanya enggak boleh kita mendoakan keburukan buat keluarga kita, buat anak kita, apalagi buat orang tua. Mendoakan keburukan buat orang tua. Ini dalam hadis ini Ali bin Abi Thalib ditanya. Kita tahu Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah anak-anak yang pertama kali masuk Islam. Beliau adalah menantu Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau adalah seorang lelaki yang gagah perkasa dan pemberani. Ketika orang-orang kafir berkumpul untuk membunuh Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib berada di atas ranjang Rasulullah SAW. Artinya kalau orang kafir masuk, yang dibunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Tapi dia tetap tidur di sana demi menyelamatkan Nabi SAW. Ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ada omongan-omongan mungkin. Karena kedekatan dia dengan Rasulullah SAW, mungkin Ali ini radhiyallahu taala anhu punya amalan khusus. Kan kadangkala kalau apa ya antum dekat sama seorang ustaz, apa kadangkala antum dikasih amalan khusus gini kan. Maka bertanyalah orang ini, kau pernah dikhususkan enggak sama Nabi SAW dengan sebuah amalan atau apa atau ajaran? Kata Ali bin Abi Thalib, ma khassana Rasulullah SAW bishay, lam yakhusus. Enggak ada, Nabi enggak pernah mengkhususkan. Kecuali kalau memang ada yang khusus tuh ini nih, yang di sini aku pernah dikasih nih, dicatat sama Ali bin Abi Thalib. Ternyata empat hal yang disebutkan oleh Ali ini, empat hal itu diriwayatkan oleh sahabat lainnya. Berarti tidak ada pengkhususkan buat Ali bin Abi Thalib. Dan kalau kita lihat yang pertama adalah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Orang yang menyembelih untuk selain Allah dilaknat. La'anallahu man saraqa manaral ard. Allah melaknat orang yang mencuri tanda batas tanah. Gimana jemaah? Antum tahu tanda batas tanah? Patok. Apa? Patok ya. Dia nyuri, bawa pulang. Apa itu maksudnya mencuri? Menggeser jemaah. Bukan bawa pulang batoknya. kalau bawa pulang batoknya, batok sama dengan barang-barang yang lainnya. Cuma ini dipindah, digeser sama dia. Geser berapa meter. Kalau sekarang mungkin agak susah. Di daerah-daerah yang sudah ada sertifikat. Tapi untuk daerah-daerah yang masih surat tanah itu pakai apa? Girik. Ah, girik. Itu masih mungkin. Kadangkala ditulis di sana, umpamanya 5.000 meter. Diukur, tinggal 3.200. Iya. Terus gimana? Tetangganya sudah punya sertifikat. Jadi batas tetangganya sudah benar sesuai sertifikat. Tapi kok bisa gitu loh? Tanah Anda berkurang. Tadi tuh, digeser sedikit. 1 meter kalau panjangnya 200 meter. Jadi kesana tuh jamaah. Apalagi yang model-model kayak gini nih. Itu kalau geser sedikit jamaah sampai ke gunung-gunung. Sampai berkilo-kilo. Baik. Itu dia. Man saraqa manaral ard. La'anallahu man la'ana walideh. Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tua. Apalagi kalau ucapan itu ucapan laknat lebih parah lagi. Ya. La'anallahu man awa muhdithan. Allah melaknat orang yang menyembunyikan atau yang melindungi orang yang melindungi penjahat. Jadi di sini terjemahannya dan Allah melaknat orang yang melindungi tindak kejahatan. Mungkin kurang pas. Pelaku kejahatan. Terjadi di negeri kita pembunuh lari pulang kampung. Orang tuanya tahu. Anaknya ini bersembunyi. Siapa yang dari Fakultas Hukum jemaah? Ada. Anak ini sampai sekarang masih, ya kita ilmunya kadangkala gak baca, dengar. Anak dengar katanya, orang tua kalau menyembunyikan anaknya yang melakukan tindak kejahatan, itu orang tuanya tidak kena. Kerabat, maksudnya dia tidak dihukum. Jadi orang tua kalau menyembunyikan, kemudian kadangkala polisi datang, fulan ada, orang tua gak ada di sini. Tahu-tahu digerebek ada. Itu orang tua tidak dibawa ke dibawa ke meja hijau karena menyembunyikan. Wallahu a'lam. Itu kalau dia itu kerabat. Coba nanti ana diluruskan kalau salah. Dalam Islam dilaknat orang yang menyembunyikan pelaku kejahatan. Kita itu disuruh ta'awun 'alal birri wat taqwa. Membantu dalam kebaikan dan keburukan, bukan malah menyembunyikan para pelaku dosa. Baik. Ingat ini sesuai dengan babnya tentang yang melaknat. Ada sebuah laknat yang tidak dengan sengaja. Ini biasanya terjadi orang yang berantem lisan. Dia mencela bapaknya fulan. Bapakmu itu kayak gini. Akhirnya dia balas. Ini termasuk dosa besar. Karena engkau menyebabkan bapakmu dicela. Kau mencela bapak orang itu kan, ana tidak mencela bapak ana. Ana mencela bapak dia. Tapi gara-gara ana mencela bapak dia, dia mencela bapak ana. Ini terjadi kadang-kala ribut dua anak yang dijelek-jelekkan bapak ibunya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk juga melaknat orang tua dan termasuk dosa besar. Baik, barakallahu fikum. Lanjutkan. Babu yabarru walidayhi ma lam yakun ma'siyatan. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن خطاب بن عبيد الله بن أبي بكر البصري لقيته برملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوسب عن أمي دردة عن أبي دردة قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حركت ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه ذمة ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطيع والديك وإن أمرك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من طولك عن أهلك على أهلك أيوة من taulika ala ahlika wala tarfa' asaka an ahlika wa akhifhum fillahi azza wajal. Barakallahu fiik. Naam. Lihat, berbakti kepada kedua orang tua selama tidak dalam kemaksiatan. Apapun perintahnya, kalau itu perintah orang tua, kita taat. Selama bukan dalam kemaksiatan. Tapi kalau orang tua menyuruh anaknya berbuat maksiat, ini kadang-kadang terjadi di Indonesia, jemaah. Ya, bukan di Indonesia. Cuma karena di dunia lah. Tapi di negeri kita kadang-kadang orang tua nyuruh anaknya cari pacar. Nak, kau kok belum ada pasangan nih, nak? Cobalah kau cari, nak. Ajib. Cari di mana, Bu? Ya, terserah lah. Dan ada orang tua yang suka. Na'udzubillah. Anaknya bawa pacar. Alhamdulillah. Dapat kau, nak. Masya Allah. Dapat seminggu ganti lagi. Kenapa, nak? Nggak cocok, Bu, sama yang dulu. Bawa lagi. Na'udzubillah. Kita nggak boleh taat sama orang tua apabila menyuruh kepada kau. Selain itu, taat. Ini hadis dari Ummu Darda, dari Abu Darda. Istri meriwayatkan dari suami. Tadi anak meriwayatkan dari bapak. Kita istri meriwayatkan dari suami. Ummu Darda di sini, Ummu Darda as-Sughra. Ummu Darda junior. Ini Abu Darda sama Ummu Darda, Masya Allah. Ummu Darda ini sebenarnya anak yatim yang dibesarkan oleh Abu Darda. Kemudian anak orang ya, anak yatim yang dibesarkan. Lalu dinikahi oleh Abu Darda. Naam. An Abi Darda, dari Abu Darda. Lihat, Abu Darda dikasih nasihat, dikasih wasiat sama Nabi alaihissalatu wassalam, 9 nasihatnya. Yang pertama, subhanallah. Kalau kita lihat semua yang pertama itu, mesti jangan berbuat syirik. Dosa besar yang paling besar adalah syirik. Amalan yang paling dicintai Allah adalah sholat, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini dimulai, kau jangan berbuat syirik kepada Allah, walaupun engkau dipotong-potong atau dibakar. Artinya seorang muslim itu harus mempertahankan tauhidnya walaupun resikonya dia dipotong-potong. Artinya kalau dibunuh biasa, jemaah. Ditembak selesai. Tapi ini bayangkan, dipotong-potong dalam kondisi hidup. Dibakar dalam kondisi hidup, kau jangan berbuat syirik kepada Allah. Ini dalam kondisi kita mampu bertahan. Padahal kita diperbolehkan dalam kondisi darurat untuk mengucapkan ucapan kesyirikan, namun hati tetap dalam kondisi beriman. Hadis ini mengatakan kau enggak boleh berbuat syirik. Dalam kondisi engkau dibakar, dipotong-potong, kau tetap bertahan di atas tauhid. Dan ini yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Bagaimana Bilal? Tapi ternyata ada sahabat yang lain yang enggak mampu. Akhirnya terpaksa dia mengucapkan ucapan kesyirikan, tapi hatinya tetap tidak berbuat syirik. Hanya lisannya. Siapa? Ammar bin Yasir. Karena kondisi orang beda-beda. Ada yang tahan disiksa. Maka dia mempertahankan. Tapi gak boleh kita berbuat syirik. Hati kita mengatakan kesyirikan juga. Walaupun dibakar gak boleh. Yang kedua. Wala tatrukanna salatal maktuba. Kau jangan tinggalkan salat wajib. Sengaja. Dengan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan. Yang meninggalkan salat wajib dengan sengaja. Maka janji Allah terlepas dari dirinya. Artinya jaminan yang Allah akan berikan buat dia itu terlepas. Antum tahu, kadangkala orang itu ada jaminan-jaminan. Tapi jaminan itu jadi gak laku. Gara-gara orang ini tidak memenuhi. Antum kadangkala apa kalau daftar sesuatu sebelum agree itu, sebelum setuju. Enggak, setuju dengan apa? Syarat dan ketentuan. Ya, syarat dan ketentuan. Antum setuju. Syarat ketentuannya antum minta jaminan Allah. Allah kan menjamin antum. Allah insya Allah akan mengampuni dosa-dosa antum. Masukkan ke surga. Selama antum tidak meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Tapi kalau antum meninggalkan dengan sengaja. Syarat ketentuan itu gak berlaku buat antum. Hati-hati. Kemudian. Wala tashrabanna al-khamr. Kau jangan minum khamr. Fa innaha miftahu kulli syarr. Oh, khamr ini kunci segala keburukan. Antum kalau lihat di Indonesia, jamaah, kesian pemerintah kita. Gara-gara narkoba ini masuk dari segala penjuru. Dari pakai udara, pakai laut, pakai darat, bertonton, jamaah. Bukan main-main. Kenapa pemerintah kita ini mengumumkan perang kepada narkoba? Australia mana mengumumkan kalau kau bunuh, apa namanya dah? Kau bunuh itu penduduk kami yang menjual narkoba di sana, kita akan putus hubungan. Enggak ngurus ke Indonesia. Fadl kau mau apa? Karena ini sudah masa depan bangsa. Miftah kulli syar. Memang harus dibunuh. Dia bukan yang rusak diri sendiri. Kalau pemakai mungkin merusak diri. Tapi kalau sudah mengedarkan, berapa orang yang dia rusak. Itu miftah kulli syar. Tinggalkan hal itu. Wa ati walidayk, ini yang berkaitan dengan bab kita, dan patuhlah kepada kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruj min dunyaka fakhruj lahum. Kalau kedua orang tua nyuruh engkau keluar dari duniamu, kau taat. Tahu artinya dunia kita. Kita sudah sukses, kita sudah di tempat ini, satu orang mungkin di Jakarta, ibunya di kampung, ibunya ngomong, "Nak, kau pulang, Nak ya." Berarti dia disuruh meninggalkan semua kesuksesan dia. Dunia. Taat. Ini perintah jamaah. Wasiat Nabi alaihi salatu wassalam kepada Buddha. Fakhruj lahuma. Tinggalkan jamaah. Dunia ini sebentar antum. Sebentar. Antum nanti akan rindu dengan suara ibu antum. Dengan suara aba antum. Ada seorang ayah ngomong sama anaknya. Fulan, sini. Kau dengarkan suara aba nih. Nanti suatu saat kau tidak akan lagi dengar suara aba. Ada sebagian orang yang pulang, bapaknya sudah mati. Ibunya sudah mati. Itu pintu surgamu. Itu kalau orang tua minta. Taati, walaupun harus keluar dari dunia. Wala tunazi'anna wulatal amri. Wa in ra'aita anta, annaka anta anta. Kau jangan memberontak pemerintah. Menggulingkan pemerintah. Walaupun menurut engkau, kau lebih layak untuk menjadi penguasa. Mungkin penguasa ini berbuat zalim macam-macam, kata Nabi. Lah, jangan. Ini nasihat Rasulullah SAW. Wala tafrur min az-za'f. Kau jangan melarikan diri dari medan perang. Wa in halakta wa farra ashabuk. Walaupun engkau harus mati dan teman-temanmu kabur semuanya, kau tetap jawab. Kenapa? Ini kesempatan untuk menegakkan syariat Allah dan meraih surga Allah. Kenapa kau harus kabur? Tetap di sana. Wa anfiq min taulika ala ahli kau, berikan nafkah kepada keluargamu sesuai kemampuanmu. Suami enggak boleh bakhil. Sama istri enggak boleh. Liunfiq dzu sa'atin sa'ati. Kau kalau gajimu besar, kasih istrimu sesuai. Gajimu kecil ya sesuai. Wala tarfa' asaka ala ahli, kau jangan angkat cemetimu, tongkatmu dari keluargamu. Artinya butuh istri dan anak-anak itu ditakut-takuti. Jangan. Itu tentunya terakhir. Kita bicara memukul itu sarana terakhir dalam pendidikan. Tapi ada dalam Islam. Karena kadangkala anak-anak ini kalau terlalu dimanja sama orang tuanya, Masya Allah. Anak gak pernah mandikan mobil bapak. Jamaah, kadangkala kita salah didik anak kita. Kita merasa udahlah cukuplah anak yang susah Ustaz. Anak-anak gak perlu susah. Antum akhirnya ngerusak anak-anak. Proses untuk menjadi orang sukses itu harus dilewatin sama anak. Dia harus capek, harus lelah. Mandiin mobil, mandiin mobil anak-anak. Suruh ngepel, ada pembantu, pembantu jangan, anak-anak. Umumnya khusus hari apa anak-anak suruh. Diajarin tuh anak untuk jadi orang sukses. Semua itu diraih dengan perjuangan dan pengorbanan. Kadang-kadang tadi orang tua, aduh cukup anak yang susah Ustaz. Enggak. Anakmu juga kalau sekarang kau manja, akhirnya nanti dia enggak jadi orang. Kemudian di sini wa akhifhum fillahi azza wajal, dan bikin mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatkan mereka kalau mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, takutin Allah itu murka. Bukan ditakut-takutin, kau kalau kayak gitu aku enggak kasih hadiah. Akhifhum fillah. Yang pertama tuh Allah. Anak-anak juga ditakut-takutin kayak gitu. Aku akan pukul, jangan. Nah, kau tahu yang melakukan ini Allah murka. Allah bisa masukkan dia ke neraka. Seperti itu orang tua mendidik anaknya. Bukan hanya takut-takuti aku nanti akan pukul, aku enggak belikan motor, aku enggak belikan sepeda, tapi fillahi tabaraka wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam shawab. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini karena sudah mau masuk waktu zuhur. Nanti kita lanjutkan setelah makan siang. Setelah sholat apa setelah makan? Okay, setelah makan berarti ya. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mari bergabung di Telegram Radio Roja Bandung untuk mendapatkan berbagai macam konten dakwah dan info kajian di Kota Bandung.